Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pengajian ini. Mari sebelumnya ada pengantar dari panitia. Mohon perhatian pada Bapak dan Ibu semuanya. Alhamdulillah pengajian pada kesempatan pagi dan siang hari ini sudah kita mulai, dan selanjutnya kami informasikan Ustadz, peserta yang hadir ini dari seluruh Jakarta Raya, termasuk Bandung, Bogor, dan juga dari Majalengka, yang kurang lebih ada 2.000 peserta yang hadir pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Ya. Baik. Materinya sudah dibaca. Materi dan sudah kami bacakan. Ustaz. Sudah dibaca. Sudah. Ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, pertama kali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, Allah mempertemukan kita di gedung yang indah ini. Materi yang saya sampaikan pada saat ini, baik buruknya suatu bangsa ditentukan oleh akhlaknya. Jadi kalau akhlak bangsa itu baik, bangsa itu akan baik. Tetapi akhlak bangsa itu rusak, rusaklah bangsa itu. Maka materi kajian pada siang hari ini sudah saya sampaikan, dan tadi sudah dibaca. Salah satu diantaranya kata yang terkenal Imam Asy-Syauqi yang mengatakan, wa innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Yang maksudnya, sesungguhnya bangsa itu tergantung pada akhlaknya. Apabila rusak akhlak bangsa itu, maka bangsa itu akan rusak. Oleh karena itu, sangat penting sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut yang dikatakan oleh beliau sendiri dalam satu sabdanya, innama bu'istu liuntamima makarimal akhlak. Yang mahfudnya, sesungguhnya aku diutus. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakan akhlak manusia. Standar akhlak itu adalah Al-Qur'an. Akhlak baik atau buruk itu ukurannya dengan Al-Qur'anul Karim. Maka Nabi diperintah oleh Allah memperbaiki akhlak manusia, diberi kitab suci Al-Qur'an. Sebelum Nabi Muhammad diutus, sebelum Al-Qur'an diturunkan oleh Allah lewat nabinya, Allah mengatakan, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi sebelum Al-Qur'an diturunkan, Nabi Muhammad diutus itu, manusia betul-betul dalam keadaan kesesatan yang nyata. Manusia dalam keadaan kesesatan yang nyata. Maka Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ila nuri bi'idznihi wa yahdihim ila sirati mustaqim. yang mafhum secara luasnya, sungguh telah datang Rasul kami, Rasuluna, yubayyinu lakum, yang memberikan penjelasan kepada kamu semuanya, kamu sekalian, yang mengungkapkan apa yang kamu sembunyikan dalam kitabmu, dan masih banyak yang dimaafkan, artinya tidak diungkap dalam Al-Quran. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang yahdi bihillahi man tabi'a ridwanahu subulah salam, memberikan manusia dari jalan, menunjukkan dari jalan kesesatan ke jalan keselamatan. Yahdi bihillahu man tabi'a ridwanahu subulah salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan manusia ini dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Wa yahdihim ila sirati mustaqim, menunjukkan manusia ke jalan yang lurus. Setiap hari, setiap saat, kalau kita sholat selalu mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Itu yang selalu kita baca setiap hari di waktu sholat. Kalau kita sholat wajib saja, paling tidak 17 kali kita mohon kepada Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Belum lagi ditambah kalau kita mengerjakan sholat-sholat sunnah. Sehingga setiap hari kita mohon kepada Allah, tunjukkan jalan yang lurus. Tapi mengapa? Seolah-olah permohonan kita tidak dikabulkan oleh Allah. Yang ditempuh oleh bangsa yang besar. Katanya umat Islam di Indonesia ini, umat Islam terbesar di seluruh dunia. Terbesar di seluruh dunia. Mestinya, kalau umat Islam terbesar di seluruh dunia dan menjalankan betul-betul aturan Islam, membawa kesucian di dunia ini. Karena dikatakan oleh Allah tadi, Islam ini dengan kitab sucinya Al-Quran tadi, mengeluarkan manusia ini dari gelap gulita ke cahaya yang terang benderang. Menunjukkan manusia dari jalan sesat ke jalan selamat. Tapi mengapa doa kita tidak pernah dikabulkan seolah-olah? Keadaan bangsa ini, kalau kita sering melihat tayangan di televisi, berbagai macam bentuk, ya, berbagai macam bentuk kejahatan terjadi. Namanya bentuk korupsi itu sudah tidak asing lagi. Setiap hari dari rakyat sampai di pedesaan-pedesaan membicarakan masalah korupsi. Narkoba juga begitu. Membendung peredaran narkoba. Kita juga sering lihat di tayangan televisi, setiap saat ketemu sekian kilogram narkoba, sekian kilogram, sekian butir, sekian ribu butir ekstasi. Tidak habis-habis. Bahaya penyakit HIV/AIDS makin mengancam. Bayi lahir dibunuh oleh orang tuanya, sering kita lihat di tayangan TV, karena hubungan gelap. Tambah lagi diperparah kondomisasi di kalangan remaja. Itu sungguh sangat sangat memalukan di negara yang terbesar umat Islamnya di dunia. Kondisinya sama sekali tidak mencerminkan Islam. siapa yang salah. Ya, kalau kita mencari siapa yang salah, ya tentu kita semua umat Islam yang salah. Yang salah itu kita umat Islam. Karena itu semua mencerminkan buruknya akhlak. Jeleknya akhlak bangsa ini. Kalau akhlak bangsa ini jelek, tidak usah mengkambing hitamkan orang lain. Menunjukkan itu jauhnya dari tuntunan Al-Quran, jauhnya dari perilaku keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka membaca situasi yang demikian, kalau kita cermati seruan Bapak Presiden kita, Bapak SBY, ya, ketika silaturahim dengan hafil Quran dan hadis di Istana Negara pada tanggal 30 Juni 2011, beliau sudah mengutarakan seruan beliau, saya kutip di sini, berbagai pergeseran nilai, norma dan perilaku kemanusiaan menjadi bahan introspeksi umat untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam berkewajiban meningkatkan kualitas pemahaman, perenungan, dan pembelajaran dari kitab suci Al-Quran. Baik yang berupa ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Umat Islam juga harus terus menggelorakan. Terus menggelorakan semangat dalam mempelajari nilai-nilai keteladanan yang tertuang dalam hadis-hadis Nabi. Serta mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dan hadis harus dijadikan rujukan utama. Baik di lingkungan keluarga, lingkungan sosial, maupun pada tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini seruan presiden kita. Mestinya kalau kita sebagai orang Muslim, seruan itu harus kita sambut dengan gembira. Atasnya kepala negara sudah mulai menyadari rusaknya bangsa ini karena jauhnya dari kitab suci Al-Quran. Jauhnya dari keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menyerukan umat Islam harus meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Quran. Maka dari itu kita Majelis Tafsir Al-Quran di seluruh Indonesia sudah memulai. Dan sudah sejak tahun 1972 mempelajari, mengamalkan, dan mengajak umat secara keseluruhan. Dikumandangkan lewat radio Persada, radio MTA, menyeru supaya umat Islam cinta kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya hanya itu manusia itu dengan bisa menjadi baik. Kita tentu yakin semua orang Islam apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apalagi yang difirmankan oleh Allah. Allah memberikan Al-Quran ini la raiba fih, tidak diragukan kebenarannya. Tidak diragukan. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan dan berwasiat supaya kita berpegang teguh kepada sumbernya agama Islam dengan sabdanya taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnata nabiyhi. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Tidak akan sesat barang siapa berpegang dua perkara itu. Dua perkara itu ialah kitab Allah maksudnya Al-Quran, sunnatan nabihi maksudnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau berpegang teguh Quran dan sunnah itu sudah jelas, tidak akan sesat, tidak akan celaka. Siapa yang diperintahkan pegang Quran dan sunnah? Ya orang Islam, karena Quran dan sunnah itu merupakan sumbernya agama Islam. Ya, perkara orang lain, saudara-saudara kita non-muslim, tidak pegang teguh Quran dan sunnah, tidak masalah. Tapi umat Islam itu harus, wajib pegang Quran dan sunnah. Lah untuk itu maka tingkatkan kualitas pembelajarannya. Bagaimana akan memegang Quran dan sunnah kalau Quran dan sunnah saja tidak paham? Maka harus mempelajari dulu. Maka di majlis tafsir Al-Quran khusus diajarkan di situ Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak saja untuk bahan pengetahuan atau tambahnya ilmu, tapi harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau mayoritas bangsa kita yang beragama Islam, tadi dikatakan umat Islam terbesar di dunia, itu memegang Quran dan sunnah secara sungguh-sungguh, ya, dunia ini akan aman. Paling tidak negeri kita yang kita cintai ini akan aman. Ya, akan sangat minim bentuk-bentuk kemaksiatan, bentuk-bentuk kejahatan. Tapi kalau lihat mayoritas beragama yang kondisinya semacam ini menunjukkan umat Islam masih jauh dari kitab sucinya. Kalau umat Islam yang mengaku kitab sucinya Al-Quran, mengaku Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik, itu saja masih jauh. Umat Islam masih jauh dari apa yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya. Jangan memikir orang yang di luar Islam. Ya, orang yang di dalamnya ini orang Islam saja masih jauh dari tuntunannya. Apalagi mengerti. Apalagi mengamalkan. Pengertiannya saja masih jauh. Ya, untuk menggalakkan, menggairahkan, mempelajari Al-Quran dan Sunnah itu ditingkatkan. Ini belum tampak semangat belum. Malah ada sebagian kita, kaum muslimin sendiri, ya, kalau ada yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah mengamalkan, malah dihambat. Nah, ini menunjukkan jauhnya dari pengertian Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Sedang Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqimam fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini Al-Qur'an, ini jalanku yang lurus. Ikuti dia. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Qur'an. Jalan selain Al-Quran itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalan yang lurus tadi. Maka kalau kita sholat selalu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Allah sudah terangkan jalan yang lurus itu Al-Quran. Maka tidak akan ditemukan jalan yang lurus selain Al-Quran. Maka kalau kita sholat tuh mohon ditunjukkan jalan yang lurus, tidak ada jalan lain. Kita harus mempelajari, memahami Al-Quran itu dan diamalkan dalam kehidupannya. Jalan yang lurus sudah dibentangkan 15 abad yang lalu di tengah-tengah kita ini. Kita mohon terus pada Allah tapi gak mau buka Quran. Ada jalan yang lurus mana selain Al-Quran? Allah hanya menjelaskan satu itu. Wa anna hadza sirati mustaqimam fattabi'u. Ini Al-Quran, ini jalanku yang lurus. Siratal mustaqim, yang kita minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim itu Al-Qur'an. Apalagi minta siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Yang telah diberi nikmat oleh Allah itu siapa? Ternyata para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Kalau kita ingin dikaruni nikmat oleh Allah seperti yang dicurahkan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, Allah telah menunjukkan. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqo. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itulah akan diberi kenikmatan oleh Allah seperti yang telah diberikan kepada para nabi, para siddiqin. Siddiqin itu orang yang selalu membenarkan kebenaran itu. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wasolihin, orang-orang yang beramal soleh. Ulaika rofiqo, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Itu sebetulnya yang kita mohon di waktu sholat itu suatu yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Minta diberikan kenikmatan seperti yang diberikan oleh Allah pada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Allah telah menunjukkan, kalau itu yang kamu minta, syaratnya ikuti Quran, taati Allah, taati Rasul. Kalau kita mentaati Allah, mentaati Rasul, pasti diberi. Seperti yang diberikan oleh Allah pada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin tadi. Tapi kalau itu tidak kita laksanakan, maka sekalipun kita mohon terus tunjukkan jalan yang lurus, tidak pernah mau buka Al-Quran, ya tidak akan ketemu jalan yang lurus itu. Minta diberi nikmat seperti yang diberikan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, tidak mau mentaati Allah, tidak mentaati Rasul, ya tidak akan didapat nikmat itu. Tidak akan didapat. Nah, maka itulah perlu kita tingkatkan. Jadi seruan Bapak Presiden tadi harus kita perhatikan, terutama bagi umat Islam ini. Dan Rasulullah sendiri menjelaskan, duru ma kitabillahi haitsu madaro. Beredarlah kamu mengikuti Al-Quran. Kemana saja Quran itu membawa kita. Quran itu membawa kita kemana saja diikuti. Yaitu kita akan mendapat syafaat dari Al-Quran itu. Jangan kita mengharapkan syafaat, tetapi jauh dari Al-Quran. Tidak akan mungkin. Nabi kita mengatakan, Al-Quran syafi'un musyafa'un. Wa ma'khilun musattakun. Faman ca'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Wa man ca'alahu waro'ahu sakohu ilan nar. Jadi Quran itu pemberi syafaat, yang diterima syafaat. Syafaat itu kan pertolongan. Maka Allah, Nabi kita mengatakan Quran itu syafi'un musyafa'un. Al-Quran itu sebagai pemberi syafaat, yang diterima syafaatnya. Wa mahilun musattaqun, dan pembela yang dibenarkan. Maka siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya? Jadi Quran itu di depan, kita di belakang. Ikuti duru ma'kitabillahi haitsumadaro. Quran kemana saja terus kita ikut terus. Ikuti Quran itu. Ternyata kata Nabi, qadahu ilal jannah. Akan mendorong kamu masuk ke dalam surga. Maka kalau masih tafsir misalnya, akan dibawa kemana MTA ini mengajar? Ya, dibawa kemana? Ya kemana Al-Quran itu mengikuti. Kita mengikuti Al-Quran kemana saja. Jadi kemana MTA mau diarahkan kemana? Diarahkan untuk mengikuti Al-Quran. Maka kita kaji Al-Quran, kita ikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, kita jalankan. Yang dilarang kita jauhi. Terus ikuti terus. Kita tidak usah ragu, karena Quran itu penuntun yang benar. Itu nanti ternyata kalau Quran di depan kita, kita di belakang mengikuti akan bawa ke surga. Tapi kalau Quran di belakang, kita seret menurut hawa nafsu kita, akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, itu namanya Al-Quran memberi syafaat. Jadi syarat untuk mendapatkan syafaat dari Allah itu harus mentaati petunjuk Al-Quran. Kalau kita ingin mendapat syafaatnya Nabi juga begitu. Bukan sekedar kita membaca sholawatnya akan dapat syafaat, tidak. Harus mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Dilakukan. Maka dalam Al-Quran mengatakan, wa ma atakum rasulu fakhuduhu. Wa manahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul kepadamu, fakhuduhu, ambillah. Apa yang dicegah, yang dilarang oleh Nabi, jauhilah. Wa manahakum anhu fantahu. Jadi kalau Rasul membawa petunjuk kepada kita, apapun yang diberikan Rasul kita terima. Tapi yang dilarang, dicegah oleh Rasul, jangan coba-coba kita dekati. Kita ambil. Walaupun tampaknya sepele, sesuatu yang dilarang oleh agama, oleh Allah atau Rasulullah, itu pasti membawa bahaya bagi pelanggarnya. Tapi sesuatu yang diperintahkan, walaupun tampaknya kecil, sepele, kalau diperintahkan atau menjalankan, pasti itu membawa manfaat yang besar bagi pelakunya. Itu harus menjadi keyakinan kita. Harus menjadi keyakinan. Tapi sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak Presiden tadi, sudah pergeseran nilai sudah terjadi. Jadi pergeseran nilai, norma, dan perilaku kemanusiaan ini sudah berubah. Ya. Sekarang orang melihat yang dikatakan orang yang mulia, orang yang terhormat, itu dilihat karena kekayaannya. Juga karena jabatannya. Orang yang dihormati oleh masyarakat manusia ini orang kaya. Sekalipun dia penjahat, tidak ngerti kalau kaya lebih dihormati daripada orang soleh tapi melarat. Di tengah-tengah masyarakat itu sudah begitu. Jabat juga begitu. Ya. Terhadap orang yang mempunyai jabatan tinggi, entah itu orang baik apa tidak, dihormati karena jabatannya. Tapi tidak punya jabatan, walaupun dia orang baik, tidak dihormati. Itu sudah pergeseran nilai begitu. Seolah-olah manusia terletak kehormatan, ya, menempati posisi yang mulia, menempati posisi yang tinggi, itu terletak pada harta dan kedudukan. Maka sekarang orang beramai-ramai untuk memperoleh harta yang banyak, walaupun meninggalkan norma-norma agama, tidak melihat dengan halal atau haram, yang penting punya harta banyak, nanti jadi orang yang dihormati tengah masyarakatnya. Juga demikian, untuk memperoleh suatu jabatan, kadang-kala juga hilang norma agamanya, asal dapat saja. Kadang-kala mau membeli jabatan itu, tidak melihat kemampuan, saya mampu tidak menjadi pejabat itu. Nah, kalau kita kembalikan dari norma agama, orang yang mulia bukan itu. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia sesungguhnya di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Jadi kalau ukuran Allah, kemuliaan itu terletak pada ketakwaan, bukan kekayaan. Adapun kekayaan dunia apapun yang kamu miliki, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia itu apapun wujudnya, apakah itu harta kekayaan, wujudnya mobil mewah, rumah mewah, apa-apa serba mewah, atau jabatan, itu kesenangan yang palsu, kesenangan yang menipu, bukan kesenangan yang sesungguhnya, yang bisa dipertahankan untuk selamanya. Maka tolong dibaca itu dalam surat As-Saba ayat 34 atau 37 itu. Yang mendekatkan dirimu pada Allah itu bukan hartamu, bukan anakmu, 37 kalau enggak salah. Wa ma amwalukum wala awlatukum billati tuqarribukum indana zulfa. Nah, coba dibaca. Ayo, alhamdulillah dibaca. Itu loh speakernya mati itu, disiapkan yang pengurusi mic-nya itu. Surat Saba, nomor surat 34, ayat 34. Ayat 37. Ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma amwalukum wala auladukum wa ma amwalukum wala auladukum billati nuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila saliha wa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Dan sekali-kali bukanlah harta dan bukan pula anak-anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikitpun. Tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Ya kan? Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Jadi yang mendekatkan kamu kepada Allah itu bukan hartamu, bukan pula anakmu, bukan pula anak buahmu, ya. Tapi yang mendekatkan kamu kepada Allah itu illa man amana wa amila sholihan. Orang yang beriman dan beramal soleh. Sekalipun hartamu banyak, anak-anakmu banyak, anak buahmu, pendukungmu juga banyak, mempunyai jabatan yang tinggi. Kalau amalmu tidak bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, itu bukan orang yang beruntung. Maka orang yang beruntung dikatakan oleh Allah, semua manusia nanti kalau sudah mati, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwafawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayat dunya illa mata'ul ghurur. Jadi Allah menjelaskan semua manusia yang hidup nanti bakal mati. Setelah mati akan diberi oleh Allah balasan yang sempurna. Ya, balasan yang sempurna apa yang telah dikerjakan waktu hidupnya. Maka siapa yang amal perbuatannya bisa memasukkan dirinya ke dalam surga, menjauhkan dirinya dari api neraka, mereka itulah orang yang beruntung. Bukan orang yang kaya ketika hidupnya, mempunyai jabatan tinggi ketika hidupnya, tetapi amalnya tidak menyelamatkan dirinya. Jadi yang menyelamatkan itu hanya amal perbuatannya. Kalau menyelamatkan dirimu, amal yang kamu lakukan ketika di dunia itu bisa membawa kamu ke surga, jauhkan diri dari neraka, itu orang yang beruntung. Apapun jabatanmu ketika hidup, seberapapun kekayaanmu yang kamu miliki. Bukan itu. Tapi bukan berarti jabatan kekayaan itu juga tidak penting. Tapi jangan jadi tujuan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya. Wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Cari bahagia hidup itu di akhirat. Jangan cari bahagia di dunia. Dunia bukan tempat kebahagiaan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bekerja. tempat bersawah, tempat berladang, tempat susah payah bekerja keras. Lah nanti tempat mengetamnya di akhirat nanti. Maka jangan mencari bahagia hidup di dunia, tapi cari bahagia hidup itu di akhirat. Dengan apa mencari bahagia hidup di akhirat? Ternyata bukan hartamu, bukan anakmu yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah, bisa menyelamatkan dari azabnya neraka. Itu ternyata amanu wa amilus sholihah. Bukan harta, bukan, tapi iman dan amal soleh. Itu yang beruntung. Tetapi bukan berarti dunia kita tinggalkan. Wala tansa, jangan dilupakan. Nasibaka minat dunia. Nasib itu bagian. Bagianmu di dunia jangan dilupakan. Karena kita hidup tuh di dunia. Maka perlu makan, perlu pakaian, perlu tempat tinggal dan sebagainya. Semua kebutuhan hidup di dunia itu perlu, jangan dilupakan. Jadi bukan berarti mencari bahagia hidup di akhirat terus hanya sholat, ibadah, doa, terus tidak mau kerja, tidak. Ya, bukan begitu. Cari bahagia di akhirat. Apapun yang kita peroleh di dunia ini sebagai sarana untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Dan sadarlah, ternyata dunia yang kita miliki tidak bisa menghantarkan diri kita, ya, mendekatkan diri kepada Allah tanpa amal soleh tadi. Maka manusia diberitahu oleh Allah, diperingatkan. Kita hidup dengan segala yang kita miliki. Tetapi nanti kalau sudah dipanggil oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, ketika manusia sudah dipanggil kembali pada Allah, al-mal, harta kekayaan, al-banun, anak keturunan, anak cucu atau anak buah, la yanfa', sudah tidak bermanfaat apapun. Maka jangan mengharapkan pertolongan, bantuan dari anak-anak kita untuk di hadapan Allah. Jangan mengharapkan itu. La yanfa', tidak bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang bermanfaat itu orang yang datang kepada Allah dengan qalbin salim, hati yang selamat, hati yang tunduk patuh, taslim, tunduk patuh kepada Allah. Nah, maka orang yang hatinya tunduk patuh kepada Allah itu nanti yang akan selamat. Maka alam ya'nil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya orang-orang yang mengaku dirinya beriman hatinya untuk tunduk patuh dengan kebenaran, ya, ingat kepada Allah dengan kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah. Wa ma nazala minal haqq. Ya. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kalian jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum Al-Qur'an. Orang ahli kitab, ya. Karena mereka jauh berpisah dengan kitab sucinya. Mempunyai kitab suci tetapi tidak pernah mempelajari kitab sucinya. Cara beragama cukup mengikuti pembesar-pembesar, orang alim mereka saja. Tidak mau buka kitab sucinya. Maka setelah diungkapkan kitab suci mereka, berbeda dengan apa yang biasa dilakukan, menolak. Hatinya menjadi keras, kebanyakan mereka menjadi fasik. Orang-orang ahli kitab, karena cara beragama sudah tidak perlu lagi pada kitab sucinya, tapi cukup kepada ulama-ulama mereka. Akhirnya hatinya keras dan dari fasik, tidak mau ditunjukkan kitab sucinya yang sebenarnya. Maka Allah melarang, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kemudian jangan berkeadaan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya, akhirnya menolak kitab sucinya, menjadi fasik. Orang Islam ya begitu. Kalau kita cukup jadi orang Islam itu cukup saja apa yang dikatakan oleh ustadznya, dipakai tanpa mau buka kitab sucinya. Nanti kalau kebetulan apa yang sudah dilakukan setiap hari bertahun-tahun ternyata berbeda dengan isi kitab sucinya, bukan kitab sucinya yang diterima, kitab sucinya yang ditolak karena berbeda dengan kebiasaannya. Ya, maka hatinya menjadi keras dan jadilah mereka orang fasik. Maka itu Rasulullah juga mengisyaratkan, latad pauna sunana mangkoblakum sibran bisibrin wadiraan bidirain hatta lautaholu juhra dhabbin tapi tumuhum ahal Yahudi dan Nasara faman. Sungguh kamu akan mengikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, maksudnya sedikit demi sedikit. Kamu orang Islam kalau tidak hati-hati akan mengikuti jejak ahli kitab, sehingga mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikuti. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau maksud Yahudi dan Nasrani? Nabi kita mengatakan, faman, siapa lagi kalau tidak mereka? Nah, maka itulah kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan hanya mengikuti kata orang. Kata orang, pendapat orang itu bisa diterima, bisa tidak diterima. Seperti kata Imam Malik, kullu ahadin yu'khadu min kalamihi wa yuraddu alaihi illa sahibah hadal qabri. Setiap orang boleh diambil perkataannya, boleh pula ditolak. Kecuali penghuni kubur ini. Waktu itu Rasulullah sudah wafat. Imam Malik sambil menunjuk kecuali penghuni kubur ini, maksudnya menunjuk kubur Nabi. Selain Nabi itu perkataannya boleh diambil, boleh ditolak. Yang tidak boleh ditolak itu perkataan Nabi. Maksudnya begitu. Jadi kalau perkataan Nabi jangan ditolak. Karena apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu sudah dapat ridho dari Allah sebagai uswah hasanah. Maka sampai Allah pun memerintahkan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini, aku Nabi. Jadi Nabi Muhammad diperintah oleh Allah suruh mengutakan kepada umatnya, ikutilah aku kalau kamu cinta kepada Allah. Nah, maka itu dari inilah kita beragama, tidak boleh taklid buta mengikuti seseorang. Tetapi harus, karena agama Islam itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita berguru ngaji kepada siapapun boleh. Tapi kalau itu namanya ngaji agama Islam, harus diambilkan sumbernya dari Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Kalau hanya kata pendapat seseorang, boleh diterima, boleh ditolak. Jadi menolak pendapat seseorang tidak salah. Tapi kalau itu dari Rasulullah, jangan ditolak. Dipelajari, dipahami. Apalagi kalau itu dari Allah, la raiba fi, pasti benarnya kalau dari Allah itu. Tidak diragukan kebenarannya. Lah inilah yang harus dipegang teguh. Maka majelis tadi Al-Quran dari pusat sampai daerah harus mempunyai style yang sama. Kita tidak sekedar mengumpulkan hazanah ilmu pengetahuan agama, tapi ngaji sedikit demi sedikit yang sudah kita ketahui dipraktekkan dalam kehidupan. Walaupun kalau kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan Quran dan Sunnah, ada risiko. Ya, ada risiko. Itu sudah dikatakan jauh ketika Nabi Muhammad masih ada, masih hidup. Beliau mengatakan, innal islama bada ghariban wa sayaudu kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu awalnya datang asing. Ya, asing, tidak umum. Tidak sama dengan umumnya. Nanti akan kembali asing lagi pada suatu zaman orang mengamalkan Islam itu tanpa asing lagi, tidak umum lagi. Nah, di saat itulah orang mengamalkan Islam, kata Nabi, kal qabidi alal jamri, seperti orang menggenggam bara api panas. Tapi untung, beruntunglah mereka. Maka sahabat bertanya, wamal ghurabau ya Rasulullah, siapa yang dimaksud orang ghurabah, orang yang asing tapi kok untung tuh siapa? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati. Itu orang-orang yang menghidup-hidupkan sunnahku ketika sunnahku itu sudah dimatikan orang. Orang sudah tidak memperdulikan sunnah. Sunnah bukan hukum sunnah ya. Sunnah dalam arti sunnah perilaku Rasulullah. Orang sudah tidak memperhatikan perilaku Rasulullah. Kok ada orang mengamalkan suri teladan Rasulullah sebagai perilaku hidupnya dijalankan. Itu tanpa asing. Tidak umum. Di lain riwayat dikatakan, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Itu orang-orang yang berbuat kebaikan di tengah rusaknya manusia. Di tengah zaman kerusakan, kok ada orang berbuat baik? Itu tanpa asing. Di tengah-tengah orang suka bohong, kok ada orang jujur? Asing. Di tengah-tengah orang suka khianat, kok ada orang masih pegang amanat? Asing. Nah, itu orang yang beruntung. Ya. Kalau orang mengatakan zaman edan, kok ora melu edan. Katanya zaman edan, nek ora edan, ora keduman gitu ya. Tapi sak becik-becike, sak bejo-bejone wong sing edan iki bejo wong sing waras. Iya enggak? Ya. Maka jangan sampai zaman edan melu edan. Termasuk Rasulullah mengatakan akan datang suatu zaman orang mencari nafkah untuk kepentingan keluarganya pun sulit kecuali dengan jalan yang haram. Jadi mencari rezeki yang halal itu akan masuk suatu zaman sulit. Yang mudah itu mencari rezeki dengan cara yang haram. Sahabat ditanya, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau menangi zaman seperti itu? Nabi kita mengatakan, fa'alaikum bil harb, hendaklah kamu lari. Fa'ainal mahrab ya Rasulullah, kalau sudah situasi seperti itu, lari kemana? Nabi mengatakan, ilallah wa ila rasulihi, lari kepada Allah, lari kepada Rasulullah. Jadi sekalipun orang mudah dapatkan rezeki dengan cara yang haram, jangan ikut-ikutan. Dapatkan rezeki yang halal walaupun sedikit itu membawa berkah. Ya. Walaupun banyak kalau tidak halal akan musnah. Tidak ada berkahnya. Dan Allah memerintahkan, ya yuhannas, kullu mimma fil ardi halalan toyiban. Hai manusia, makanlah apa yang diperintahkan oleh Allah di bumi ini yang halalan toyiban, yang halal dan yang baik. Sekalipun mencarinya lebih sulit daripada mencari yang haram, tetapi karena Allah memerintahkan mencari makan itu yang halal dan yang baik, sesulit apapun pasti didapat. Karena itu Allah yang memerintahkan. Tidak mungkin untuk mencari makan yang halal dan baik kok tidak ada, itu enggak mungkin. Pasti ada. Allah akan memberi. Itu harus menjadi keyakinan kita. Maka dari itu, di zaman tidak mengenal halal haram, kok orang begini enggak mau, itu enggak mau karena itu haram, karena itu riba, tanpa asing. Maka kita di dalam cara beragama, jangan hanya ikut-ikutan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in tuti aktaro man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Kalau kamu beragama, jangan mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, ya. Karena kebanyakan orang di muka bumi ini hanya berdasarkan dhon. Iyattabi'una illa dhanna. Dia hanya mengikuti prasangka. kira-kira begini ini benar, kira-kira begini pahalanya besar, kira-kira begini. Padahal agama Islam itu tidak boleh kira-kira. Yang halal jelas, yang haram jelas. Yang baik jelas, yang jelek jelas. Maka Al-Quran sebagai Al-Furqan. Membeda yang batil dengan yang sah, yang hak. Yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram. Quran sebagai Furqan, pemisah, pembeda. Maka tidak ada dalam Islam yang diajarkan abu-abu itu tidak ada. Jelas merah atau putih, merah putih. Yang gitu. Jadi tidak ada yang setengah-setengah, tidak ada. Ya itulah. Maka dari itu kita ingat. Ya, jangan sampai kita beragamanya mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini. Agama itu sudah jelas. Apa yang mendatangkan pahala, apa yang membawa dosa. Jangan berdasarkan angan-angan. Coba tolong dibaca surat An-Nisa 123 ya. Jangan hanya angan-angan membuat cara-cara sendiri, diangan-angan sendiri pahalanya sekian. Ya. Nah, sudah dijelaskan oleh Allah. Maka jangan ikuti kebanyakan orang. Harus ikuti apa yang diwariskan dari Rasulullah, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Coba dibaca. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 123. Laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula mendapat penolong baginya selain dari Allah. Ya. Jadi jangan sampai kita membuat sesuatu, pahalanya diangan-angan sendiri. Membuat cara sendiri, pahalanya dihitung sendiri. Tidak. Semua amal perbuatan yang mendatangkan pahala, itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka jangan menurut angan-anganmu sendiri dan menurut angan-angan ahli kitab tanpa dasar kebenaran. Ya, ikuti saja apa yang dicontohkan Rasulullah, diamalkan itu pasti membawa pahala. Jangan sampai tidak dicontohkan Rasulullah terus buat sendiri, di angan-angan sendiri ganjarannya, pahalanya. Enggak akan dapat itu. Ya, apalagi masalah ibadah. Tidak boleh kita membuat sesuatu sendiri. Al-aslu fil ibadati al-ittiba. Asalnya ibadah itu hanya itba. Itba itu mengikut. Tidak boleh membuat sendiri. Mengikut saja. Yang dicontohkan Nabi apa, itu diikuti. Kalau Nabi tidak mencontohkan, jangan kita membuat sendiri. Nah kalau urusan dunia, al-aslu fil asya al-ibaha. Urusan dunia itu mubah. Apapun boleh selama tidak ada larangan. Maka kalau urusan dunia jangan tanya tuntunan. Ya, ada larangannya apa tidak? Kalau enggak ada larangannya berarti boleh. Kalau urusan ibadah jangan tanya apa ada larangannya. Tapi kalau masalah ibadah tanya apa ada tuntunannya. Kalau enggak ada tuntunannya jangan dilakukan. Itu urusan ibadah. Nah, itulah pergeseran nilai sekarang sudah dapat kita rasakan. Ya. Perekat bangsa yang ditandai dengan sumpah pemuda itu pun sudah mulai pudar. Di mana-mana terjadi perkelahian antar pemuda, antar pelajar, antar mahasiswa, antar kampung, antar rakyat dengan aparat. Malah ada lagi aparat dengan aparat. Ya, sudah tidak karuan ya suasana ini. Ya, tidak karuan. Maka sumbernya letaknya pada akhlak. Harus kita bangun akhlak bangsa ini. Untuk membangun akhlak kembali pada Quran dan Sunnah. Tidak usah memikirkan yang di luar Islam. Bangsa kita itu mayoritas menurut pengamatan beragama Islam. Maka kalau bangsa Indonesia yang beragama Islam itu kembali pada Al-Quran dan Sunnah dengan betul, itu sudah negeri ini akan baik. Maka kalau sampai negeri ini jelek, yang andil paling banyak juga umat Islam. umat Islam. Tapi kalau baik, yang andil membangun paling banyak juga umat Islam. Karena memang mayoritas. Kemayoritasan ini yang kadang-kadang tidak disadari. Islam dan bukan kadang-kadang sulit dibedakan. Persaudaraan sesama muslim itu sekarang mulai rapuh. Rasulullah mengatakan, al-muslimu akhul muslim. La yadlimuhu, wa la yahduluhu, wa la yahkiruhu. At-taqwaha huna. Tiga kali menunjuk di dadanya. Bihasbi mri'im minasyari ayyahkira akhul muslim. Kulul muslimi alal muslimi. Haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Rasulullah mengatakan, orang muslim itu saudaranya orang muslim. Jangan mendolimi, jangan berbuat dolim. La yadlimuhu. Jangan berbuat dolim. Balayah duluhu. Jangan membiarkan, tidak menolong. Ya, sama muslim, kalau memang itu perlu ditolong, kita tolong, jangan dibiarkan. Balayah kiruhu. Jangan menghinanya, merendahkannya. Ya, at-taqwa huna, takwa itu di dalam dada, tidak kelihatan. Jangan melihat mengukur orang takwa, dilihat pakaiannya. Kecelek kita nanti. Takwa dalam hati, tidak bisa dilihat dengan pakaian. Maka dari itu jangan menilai ketakwaan seseorang. Seolah-olah dirinya sendiri yang paling takwa kepada Allah, paling benar. Yang tidak sepaham dengan dirinya dianggapnya itu salah. Dianggap malah ada sampai hati menganggapnya selain yang pada dirinya, golongannya, pahamnya dianggap tidak Islam lagi, dianggap kafir. Jangan sampai ada yang seperti itu. Yang mengetahui siapa yang bertakwa itu hanya Allah. Maka sesama muslim haram darahnya. Sama muslim sampai berkelahi, pertumpahan darah itu haram. Apalagi sampai ada yang mati, al-qatil wal-maktul finnar. Yang membunuh maupun yang dibunuh semua masuk neraka. Tidak ada mati syahid. Ya, sesama muslim berkelahi termati syahid itu tidak ada. Masuk neraka semua. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, saya paham. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Ya, Nabi mengatakan, karena namanya berkelahi, yang membunuh itu pun maksudnya juga mau membunuh lawannya. Tapi karena dia kalah, maka dia terbunuh. Tapi maksudnya sama-sama ingin membunuh. Maka yang membunuh maupun yang dibunuh masuk neraka. Haram itu. Haramun damu wa'irduhu. Haram kehormatannya. Menginjak-injak kehormatan orang muslim. Haram. Haram. Maka man satara musliman satarullah fit dunya wal akhirah. Kalau mengetahui aibnya saudara muslim kita tutup. Itu Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Ditutup apa dibiarkan tetap berbuat salah? Tidak, dinasihati mereka. Tidak disebarluaskan, tapi dinasihati. Dan haram hartanya. Maka bihasbi mri'in minasyari, cukup seseorang menjadi jahat kalau dia menghina saudaranya sesama muslim. Jadi suka menghina saudaranya sesama muslim itu dia penjahat. Saudara sesama muslim dikatakan seperti satu tubuh. Bagian anggota tubuh sakit, seluruh tubuh merasa sakit. Sampai terasa demam dan panas tidak bisa tidur. Begitulah Rasulullah menanamkan rasa persaudaraan. Membangun persaudaraan sesama muslim pada para sahabat-sahabatnya dahulu. Persaudaraan yang semacam ini sekarang sudah sulit kita temukan. Sama muslim itu sudah. Tidak ada rasa persaudaraan. Hanya beda paham sampai hati. Dianiaya, disakiti, diusir. Hanya karena beda paham. Seolah-olah pahamnya yang benar. Atau semua orang harus mengikuti pahamnya. Tidak sepaham dengan saya dianggap lawan atau musuh yang harus dihabisi. Ya, maka jangan harapkan surga kita kalau begitu itu. Karena persaudaraan sama muslim tidak seperti itu. Inilah indahnya Islam yang diatur oleh Allah dan Rasulullah. Sekarang ini tinggal ucapannya. Hadis-hadisnya masih bisa dikumandangkan. Tapi praktek hidup sudah sulit ditemukan. Maka orang yang tidak mengerti Islam, mau masuk Islam itu, kalau mendengarkan pidato, ini ustadz ini mengatakan Islam itu baik, kiai sana mengatakan Islam baik, ustadz sana mengatakan Islam baik, semua mengatakan Islam itu baik. Tapi orang melihat baiknya Islam itu di mana? Sulit. Sulit. Kata Islam berdamai, itu Islam sama Islam ya malah berkelahi. Itu sesama muslim malah ejek mengejek, hina menghina. Nah sekarang katanya Islam itu baik, itu gambaran Islam seperti baik itu seperti apa? Islam baik itu hanya di telinga sekarang. Melihat praktek baiknya Islam itu sulit sekarang. Bedanya orang Islam dan bukan Islam hanya kadang orang Islam sok salat, tidak Islam tidak salat. Tapi perilaku hariannya sama saja. Nah ini tanggung jawab kita bersama. Maka kita harus menjadi bukti. Coba dibaca surat Al-Hajj itu ayat 78. Kita harus menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat manusia. Islam itu baik. Buktinya Islam baik. Ini loh seperti yang kita lakukan ini. Harusnya bisa begitu. Maka menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat manusia bahwa Islam itu baik. Ya dibaca. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaykum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alayhim. Syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Faqimus salata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini. Supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu. Dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sembahyang. Tunaikanlah zakat. Dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya, jadi agama itu sejak dahulu itu agama Islam. Bukan yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja. Bahwa Nabi-Nabi dahulu pun agama Islam. Ya, nah, sempurnanya agama Islam setelah Nabi Muhammad diutus itu. Maka Nabi kita Muhammad SAW membuat suatu gambaran. Andai kata agama itu digambarkan seperti satu bangunan, ya, rumah atau gedung itu. Itu sudah dibangun oleh pendahulu, para nabi-nabi yang dahulu. Hanya belum sempurna. Ya, masih ada satu batu bata yang belum terpasang. Kalau sudah satu bata itu terpasang, sempurnalah agama atau bangunan itu. Nah, satu batu bata itu aku. Akulah yang menjadi batu batanya itu. Jadi Nabi menggambarkan, andai kata itu satu bangunan rumah, kurang satu bata yang belum dipasang, aku Nabi. Nanti dah. Maka dengan diutusnya Nabi itu sudah sempurna. Maka Allah turunkan wahyu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa amantu alaikum nikmati, wa raditu lakum islam dina. Sempurna. Sudah diutusnya Nabi Muhammad itu. Nah oleh karena itu, agama sejak dulu itu agama Islam. Bapi hada liyakuna rasul sahidan alaikum. Juga di dalam Al-Quran ini. Nabi Muhammad itu menjadi saksi. Baiknya Islam itu seperti apa? Lihat Nabi itu. Akhlak Nabi itu dilihat. Akhlak Nabi itu. Diperbuat, dihina, dia selalu membalas. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nabi menuntunkan silman kata'ak wa'timan haram wa muhammad dalamak. sambung orang yang memutus hubungan dengan kamu. Berikan sesuatu yang mengharamkan memberi sesuatu kepadamu. Maafkan orang yang mendolimi kamu. Itu ajaran Rasulullah SAW. Maka di sini diterangkan, watakuna, lah itu sehatan, ya, di situ diterangkan, watakunu syuhada alan nas. Hendaklah kamu juga menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat manusia bahwa Islam itu baik. Kalau kamu mengaku Islam, pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan Islam itu baik, baiknya itu seperti apa? Lah diri-dirimu itu menjadi saksi. Islam itu melarang kebohongan, maka saya jujur. Melarang khianat, maka saya akan selalu pegang amanat. Melarang orang sombong, maka saya akan selalu bertawadhu. Saya akan selalu beramah, berlunak hati, lembut. Tidak berlaku keras. Karena Nabi juga mengatakan, ya, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah itu lemah lembut, cinta kepada kelemah lembutan. Jadi mestinya setiap muslim itu menjadi saksi baiknya Islam. Ya. Jangan sampai setiap muslim malah menjadi lari orang karena takut dengan Islam. Jangan. Dengan kedekatan kita sebagai umat Islam itu damai. Senang mempunyai tetangga orang Islam itu senang. Karena Nabi kita juga mengatakan, kamu belum dikatakan beriman kalau tetanggamu belum merasa aman dengan kejahatanmu. Nah, sehingga mestinya persaudaraan muslim itu kalau itu Rasulullah baik. Tapi tadi saya katakan sudah bergeser. Orang sudah merasa tidak merasa bangga dengan Islamnya, tapi merasa bangga dengan golongannya. Merasa bangga dengan partainya. Itu dikatakan kalau kita tidak hati-hati, kita terjerumus kepada kemusyrikan. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hisbin bima latihim farihun. Kamu jangan menjadi orang yang mengsekutukan Allah, musyrik. Siapa itu? Ya. Yaitu orang yang memecah belah agama Allah yang satu ini menjadi bergolong-golong, berpartai-partai. Tiap golongan, tiap partai merasa bangga dengan golongannya. Tidak lagi bangga dengan Islamnya, tapi bangga dengan golongannya. Itu ternyata orang musyrik itu tidak hanya menyembah patung. Yang asobiah, fanatisme kepada golongannya pun itu jadi syirik. Wa anna hadha sirati mustaqimam fattabi'u. Ikuti jalan Al-Quran ini, lurus. Menurut Al-Quran, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatu amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Agama Islam itu agama yang satu. Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Tapi di belakang Rasul, pengikut-pengikut Rasul itu menjadikan agama Allah yang satu tadi terpecah belah menjadi bergolong-golong. Tiap golongan merasa bangga dengan golongannya. Tidak lagi bangga kepada Islamnya. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan dan kita belajar, mempelajari Al-Quran ini, kita bangga dengan Islam. Jangan bangga dengan golongan. Dan kita berusaha semaksimalnya, hidup kita ini kita atur. Ikuti tuntunan Allah dan Rasulnya yang dikatakan oleh Nabi, dijamin tidak akan sesat. Saya rasa itu yang boleh saya sampaikan siang hari ini. Ya, sebelum saya akhiri, boleh ada kesempatan mumpung ketemu, kami buka untuk tanya jawab, terutama berkisar dengan apa yang saya terangkan dulu. Kalau itu sudah tidak ada yang ditanyakan, boleh tanya-tanya yang lain. Bagi Bapak dan Ibu, kami beri kesempatan untuk pertanyaan langsung. Dua dari Bapak, satu dari Ibu. Kami persilahkan mendekat ke mic yang sudah tersedia di sekitarnya. Mari Pak, langsung pegang mic-nya saja Pak. Mari-mari, langsung aja. Kenalkan namanya. Bapak yang tengah ini Pak, silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz Dr. Andes Ahmad Sukino yang terhormat. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Pertanyaan saya ini, saya perkenalkan dulu. Nama saya Joko Irianto. Saya pendengar Radio Persada FM dan saya tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan. Pendengar ya? Pendengar. Nah, jadi belum masuk ngaji belum? Belum. Oh iya. Gimana? Pertanyaan saya berkaitan dengan pernyataan Bapak mengenai pergeseran nilai. Pergeseran nilai bangsa ini saya kira tidak lepas salah satu penyumbangnya adalah media. Di mana media televisi kita pada saat ini sangat dijejali dengan informasi yang membuat kita menjadi hidup konsumtif, hidup bergaya mewah sehingga menimbulkan korupsi dan kejahatan-kejahatan itu dan sebagainya. Pertanyaan saya adalah berkaitan dengan zakat. Apakah sekiranya uang hasil pengumpulan zakat dapat disalurkan kepada media dakwah seperti radio MTA, mungkin juga TV MTA, karena selama ini saya mendengarkan melalui telekompleksi dan radio streaming internet, sehingga terkadang kita mengalami gangguan. Alangkah baiknya kalau radio dakwah ini bisa merambah seluruh Nusantara ini melalui radio, sehingga kita dimudahkan dalam mendengar. Apalagi kalau TV itu ada, maka itu akan menjadi pembanding, akan menjadi pelurus dari kejahatan-kejahatan penyiaran TV yang sekarang ada ini. Untuk itu pertanyaan saya, apakah dibenarkan? Karena media dakwah adalah salah satu kategori dari fisabilillah. Kemudian, bagaimana seandainya pendengar radio Persada FM atau MTA TV ini ingin menyalurkan zakatnya melalui MTA, tapi dengan harapan. Dengan harapan ini disalurkan ke media dakwah tersebut. Apakah yang demikian ini sesuai dengan tuntunan Islam? Saya kira hanya ini. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat, itu sudah ada yang berhak memilikinya. Coba dibaca saatnya ayat 60 itu. Ya. Punya 8 golongan, 8 asnaf yang tidak boleh zakat itu disalurkan kepada selain 8 golongan tadi. Adi baca. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai satu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, betul ya. Zakat itu untuk fakir, untuk miskin, dan untuk amil. Amil. Ngurus zakat itu maksudnya amil. Ya, amil itu ditugasi kalau zaman Rasulullah oleh Rasulullah atau oleh Amiril Mukminin setelah itu. Dan tugas amil tidak hanya duduk di masjid. Kalau amil zakat fitrah itu ya, nanti kalau ada orang nyetor ke ya diterima, kalau tidak enggak. Amil itu tugasnya mendatangi orang-orang yang kaya, buat para muzaki yang berkewajiban mengeluarkan zakat, ditarik zakatnya. Ya, ditarik, mendatangi dan menyampaikan kepada yang berhak. Itu amil. Ya dah. Nah sekarang ini kalau di Indonesia tidak ada amil, itu tidak ada. Ya. Tidak ada kok datang ke rumah-rumah menghitung zakatnya, kan tidak ada. Ya. Andai kata didatangi di rumah, dihitung zakatnya, bayar zakat, ya belum tentu mau. Ya, itu dah indahnya Islam itu begitu. Kalau zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq, orang Islam yang tidak mau bayar zakat sudah dinyatakan murtad. Sudah keluar dari Islam. Ya. Nah, kalau sekarang kita, orang tidak sholat saja masih Islam kok. Orang tidak sholat itu di Indonesia itu masih Islam kalau KTP-nya Islam. Apalagi cuma tidak bayar zakat. Ya. Maka zakatnya tidak teratur. Kalau umat Islam melaksanakan betul, tidak ada orang miskin. Semua orang keluarkan zakat ini, orang Islamnya. Tapi ngerti aja tidak bagaimana keluarkan ya. Jadi kewajibannya untuk para muzakat maksudnya amil. Kemudian untuk para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Orang yang baru masuk Islam, ya, supaya tetap kuat dalam Islamnya, yaitu orang mu'alaf. Dan untuk memerdekakan budak, rikob. Jadi Indonesia enggak ada perbudakan. Dan juga orang yang banyak hutang, gharim. Orang banyak hutang dia artinya memang waktunya habis untuk kepentingan dinullah, sehingga tidak sempat mencari rezeki, dia banyak hutang. Bukan banyak hutang karena ya untuk main, banyak hutang untuk hal yang tidak bermanfaat, terus kemudian diberi zakat, tidak. Tidak begitu. Orang gharim gitu. Dan untuk sabilillah. Mungkin yang saya maksud sabilillah. Betul. Ya, memang radio dakwah ini termasuk sabilillah. Ya, termasuk sabilillah. Tetapi kalau di MTA ini, maaf ya, bukan menutup yang lain. Di MTA ini untuk radio jangan diambilkan dari zakat. Karena masih banyak yang berhak menerima zakat daripada radio. Orang yang kelaparan, miskin masih banyak, salurkan saja ke sana. Di MTA, ya mudah-mudahan insya Allah sebentar lagi TV MTA sudah akan. Kemarin sudah verifikasi, sudah lolos, sudah insya Allah tinggal, katanya tinggal menunggu tanda tangan menteri. Menteri Tifatul nanti tanda tangan, sudah izin. Kita sudah persiapkan. Ya, TV insya Allah sebentar lagi kita punya. Itu pun tidak diambilkan dari zakat. Ya, mungkin darah kalau pecinta radio sudah mendengarkan radio. Yang dibutuhkan untuk penyiaran TV ini diperkirakan dananya 3-4 M. Ya, umumkan lewat Ahad pagi ya melalui radio ini. Langsung ada yang kirim 100 juta dari Papua pendengar radio. Ada lagi seorang ibu juga dengar radio, pertama 75 juta, akan nanti akan menambah rencananya 100, ya, rencananya 150 juta. Tapi ternyata tidak, malah menambah 100 juta lagi, berarti 175 juta. Ada lagi yang baru aja kemarin, saya mau berangkat ke sini tuh, ada menyerahkan mobilnya Nissan. Ya, Livina itu tahun 2011. Serahkan saya, tolong dijual. Lakunya berapa? Itu yang 50 juta untuk saya lagi, selebihnya untuk radio, untuk TV. Untuk TV. Ya, saya mau kemarin-kemarin ya sudah tak pesan mobilnya ini dicuci dulu kira-kira 2011 itu pasarannya berapa? Nanti dia minta 50 juta akan mengambil mobil yang baru lagi kredit ya. Selebihnya itu untuk TV MTA. Tidak diambilkan dari zakat. Nah, itu ternyata orang yang pendengar radio kepengin juga melihat tayangan TV MTA itu seperti apa. Karena TV-TV yang ada ya seperti itu saja. Seperti itu isinya, ngalih-ngalih ya itu saja sudah. Nah, kepengin lihat TV dakwah MTA, maka dia walaupun bukan orang MTA, pendengar TV, pendengar radio, kepingin melihat suara dan gambarnya, ya, memang itu kemarin tuh, ya, dah ada yang menyerahkan uang kontan juga ada yang menyerahkan harta apa itu mobil, ini mudah-mudahan nanti dengan pertolongan Allah, ya. Itu kita tidak minta-minta, kenalnya orangnya aja tidak kadang-kadang. ya langsung mengirim, minta rekeningnya nomor berapa dikirim. Ya. Ini Pak Pandit dari Papua kemarin ya, ini Pak Mansur bendahara MTA. Setiap ada itu langsung masuk rekening ini bendahara. Kemarin sudah diuangkan. Ya tinggal mobilnya yang belum. Saudara kalau mau nyusul boleh, jangan zakat. Zakat itu bukan milikmu. Ya dah. Jadi mudahnya kalau kita diberi oleh Allah uang 1 juta misalnya, yang 25 juta itu bukan milik kita. Maka tidak boleh mengelola. Itu bukan milik kita, miliknya 8 golongan tadi. Kalau saudara menyerahkan kepada MTA, jadi saya mendapat amanat penyerahan itu. Saudara tidak boleh mengarahkan, ini tolong sampaikan ke sana. Lah kalau kamu bisa kenapa harus lewat saya? Sampaikan saja sendiri ke sana. Kalau diserahkan pada MTA, terserah saya, serah kami. Mana yang lebih penting itu yang kami dahulukan. Misalnya di kanan kirinya banyak orang miskin yang butuh makan. Orang butuh makan kan tidak bisa ditunda. Kalau radio bisa ditunda, TV bisa ditunda, yang lain tidak. Yang butuh makan itu. Nah maka kalau diserahkan di MTA, ya MTA diserahi zakat, misalnya itu bukan senang, bukan suatu amanat. Kami harus bisa menyalurkan sesuai dengan petunjuk Allah tadi. Maka harus hati-hati penyalurannya. Ya, tinggal kemana. Kalau misalnya zakat ngarani, saya ikut zakat, tolong berikan radio. Nah, kalau kamu bisa, mbok rasa nitip saya, serahkan saja langsung ke radio sana. Nah, gitu ya. Supaya dipahami. Jadi semaksimalnya radio, kemudian TV yang ada data, semaksimalnya kita tidak ambilkan uang dari zakat. Ketukan, karena jihad itu bi amwal wa anfus. Kalau kita membayar urun ikut melancarkan TV dengan uang zakat, itu berarti kamu belum urun, itu miliknya orang lain. Zakat itu bukan bagianmu, bagian orang lain. Nah kalau kamu ingin partisipasi dengan tersenggaknya TV MTA atau radio MTA dengan uangmu sendiri, jangan dengan uang zakat. Nah, paham gak ini? Itu ya, uang zakat pantas wae wong itu duwekmu kok mbok penehke. Nah, lah yang punya hak itu boleh enggak? Sebetulnya itu hanya fakir miskin kok kamu serahkan ke sini ya. Nah, itu. Apalagi? Kesempatan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bambang dari Cilegon. Cilegon ya. Saya baru 1 bulan ini mendengarkan radio MTA. Juga pendengar radio ini ya. Iya, pendengar radio. Jadi saya apa namanya, menurut saya baik sekali untuk pembelajaran daripada agama, yaitu Quran dan hadis. Selanjutnya saya yang saya tanyakan yaitu melihat dari brosur, sesungguhnya bangsa itu tergantung akhlaknya. Apabila rusak akhlaknya, maka rusaklah bangsa itu. Yang saya tanyakan adalah apakah ini juga disebabkan oleh struktur daripada atau sistematik daripada pemerintahan itu sendiri. Jadi apakah dari pemerintah itu yang menanggung daripada kerusakan akhlak itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai asobia. Asobia ini kalau kita ikut bergolong-golongan itu ganjarannya adalah neraka. Jadi hal ini juga disebabkan oleh sistematik daripada pemerintah seperti partai yang A itu lebih baik, lebih pintar, lebih yang lainnya. Dan juga di masyarakat juga seperti agamaku yang lebih baik atau istilahnya golonganku yang lebih baik, sehingga ini menyebabkan terpecah-terpecahnya daripada agama kita atau negara kita ini. Jadi yang apakah ini juga disebabkan oleh pemerintahnya yang tidak baik atau gimana, Tad? Sehingga ini saya tanyakan, saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jangan, tadi saya katakan, ini salah siapa? Apa salah pemerintah? Bukan. Salah kita semua. Kita semua maksudnya kita umat Islam. Pemerintah, kalau kita menyalahkan pemerintah, siapa pemerintah itu? Presiden. Yang milih siapa presiden itu? Kita semua kan? DPR, yang salah DPR. DPR yang membuat undang-undang. Ya, pemerintah itu punya kan pelaksana undang-undang saja. Nah, Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakilkan siapa? Ya kita semua. Maka kalau sudah kondisi semacam ini, apa yang dikatakan oleh Rasul, jangan kita menyalahkan sana sini. Kita harus sadar. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah itu memperbaiki akhlak. Dan Rasulullah telah mewariskan dua hal, kalau itu diikuti dijamin tidak akan sesat, tidak akan celaka. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah. Kita bangsa Indonesia itu mayoritas beragama Islam. Tanya pada diri kita, sudahkah kami mengerti? Sudahkah kita mengerti tentang Al-Quran, isi Al-Quran, dan kita ngerti isi hadis-hadis Rasulullah, keteladanan Rasulullah? Nah, kalau belum mengerti bagaimana bisa mengamalkan? Nah, maka dari itu kalau dicari itu salah siapa? Salah kita semua. Ya, tidak mau umat Islam ini mengikuti Al-Quran dan sunnahnya. Jangankan kok mengikuti, memahami pun tidak. Nah, maka anjuran presiden kita Bapak SBY tadi ya, supaya umat Islam itu meningkatkan kualitas cara pemahaman Al-Quran dan menggalakkan, menggelorakan semangat untuk mempelajari keteladanan Rasulullah. Itu mesti seluruh umat Islam ini yang punya Quran, punya hadis Rasulullah, itu kita umat Islam. Maksudnya seruan presiden itu kita sambut dengan senang hati. Mari kita bergembira, kita pelajari Quran, kita pelajari hadis Nabi, kita amalkan dalam kehidupan. Praktis itu nanti kalau diamalkan tidak akan terjadi terkotak-kotak oleh golongan, oleh partai. Enggak. Beda partai boleh, ya, tetapi bukan kamu bangga dengan partaimu, bukan yang kamu katakan saudara itu sama partainya. Kata Nabi, saudara itu al-muslimu akhul muslim, sesama muslim itu saudara. Perkara beda bajunya, beda jaket partainya, beda gambarnya, tapi jangan menjadi sekat putusnya persaudaraan. Nah, kalau itu di kembalikan pada Islam, makin banyak partai, asal kebanggaan Islam itu tetap dipegang, sebenarnya malah makin kuat. Ya, dah. Ini partai ini, partai ini. Nanti duduk di DPR. Ya, ini partai ini juga Islam, partai ini Islam, partai ini Islam. Suara yang ada di situ disinari dari suara Islam itu. Jangan tuh Islam dikalahkan dengan suara partai. Ya, nah, nanti terjadi terkotak-kotak. Biasanya masa kampanye nanti, sebentar lagi kan masa kampanye. Sama-sama partai Islam itu bisa gesekan kok. Nah, itu dah, sudah bangga dengan partainya, bukan Islamnya lagi. Harusnya kan cuma Islam, oh ini orang Islam, Islam. Oh ya, kamu saudara saya. Walaupun kamu dan saya partai politiknya berbeda, tapi Islamnya sama. Nah, harusnya yang sama ini mari kita kerjakan bersama-sama. Yang berbeda kita saling menghormati. Nah, harusnya gitu. Ya, maka salah itu kita semua, bukan salah pemerintah, bukan. Pemerintah itu dibuat, dibangun oleh rakyat. Maka kalau pemerintahnya salah, jangan rakyatnya cuci tangan. Ya, yaitu sebenarnya salah kita semua. Kalau kita kembalikan kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah, salah kita umat Islam semua. Apakah itu pemerintah, apa itu rakyat, semua andil untuk berbuat suatu kesalahan. Salahnya di mana? Akhlaknya tidak baik itu salahnya, jauhnya dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka satu jalan, seruan tadi, mari kita kembali. Dimulai dari dirinya sendiri, kembali pada Al-Quran dan Sunnah, dijaga dirinya, jaga keluarganya, jangan sampai tersentuh api neraka. Kuang fusakum wa ahlikum naro. Dan tidak usah dudingi orang lain, diri kita aja, kita benahi, keluarga kita benahi, ajak saudara-saudara kita, wa ampir asratakal akrabin, kerabat-kerabat dekat kita, kita peringatkan. Nah, insya Allah jadi baik begitu ya. Mungkin cukup. Yang lain? Dari ibu-ibu, penanya ketiga dari ibu-ibu, kalau ada silakan. Saya Pak. Mari. Kalau tidak ada, kami assalamualaikum silakan. Pak Ustadz. Oh, waalaikumsalam. Dari ibu dulu. Yo. Saya Lilis Pak Ustadz dari cabang Cimone. Yang saya ingin tanyakan, kebetulan tadi terkait dengan akhlak dan moral bangsa, dan terkait dengan 2014 nanti kita akan mengadakan pemilu. Kaitannya dengan pemilu itu, bagaimana Pak Ustadz sekarang ini kan marak ya, dalam artian bahwa bukan hanya sholat yang berjamaah, tetapi korupsi pun sekarang tuh berjamaah. Nah, kita sebagai calon pemilih, bagaimana kalau misalnya ternyata yang kita pilih itu tidak bisa amanah, walaupun sebelumnya kita tidak tahu bahwa akan terjadi seperti itu, akan ikut dosakah kita sebagai pemilih yang ternyata calonnya itu tidak amanah pokoknya. Yang kedua, kaitannya dengan dua minggu yang lalu pernah Pak Ustadz dalam jihad paginya mengenai sholat tahajud. Sholat tahajud, Pak Ustadz bilang bahwa kalau hari-hari biasa itu kan dilakukan tengah malam, sepertiga malam, dan lainnya. Nah, tetapi kalau sholat di bulan puasa, tahajud itu boleh dilakukan setelah sholat tarawih. Itu saya mohon penjelasannya. Dan yang ketiga, dalam dua minggu yang lalu juga saya dengar bahwa Nabi, dalam ceramah Ustadz, Nabi pernah dilarang oleh Allah untuk mendoakan ibunya. Nah, tetapi pada saat itu Nabi minta izin untuk berkunjung ke makam ibunya dan Allah membolehkannya. Nah, dalam pikiran saya, apakah ibunya Nabi Muhammad itu apakah seorang kafir? Karena selama ini saya belum pernah dengar cerita yang lebih jelasnya seperti itu. Jadi mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghadapi pemilu tadi ya. Ternyata yang saudara pilih bukan orang yang amanat. Apa ikut berdosa? Nah, kita memilih itu sudah hati-hati memilih lah ya. Maka semaksimalnya MTA ini bukan partai politik ya, bukan partai politik. Tetapi bukan golput kalau pemilihan umum. MTA pemilihan umum ikut milih. Yang dipilih siapa? Bukan orang itu di partai mana. Yang kita pilih bukan partainya. Kita berusaha memilih orangnya. Nah, karena memilih orang berusaha harus kenal yang kita pilih itu orang itu bagaimana. Ya, semaksimalnya kita memilih orang yang kita yakini kebaikannya. Kita yakini bisa pegang amanat. Ya, kalau sudah hati-hati itu saja, ternyata salah, lah apalagi tidak hati-hati. Kalau kita memilih sudah hati-hati, orang ini baik dan kenal, tak pilih mudah-mudahan nanti di sana bisa pegang amanat. Ternyata khianat juga. Ya sudah, terserah aja pada Allah. Ya. Biar ditanggung sendiri. Ya. Karena ketika akan kita pilih, tentu kita tidak ngerti kalau dia akan khianat. Ya. Maka kita hati-hati. Maka kalau kita kembalikan, hati-hati aja masih keliru, apalagi sak-sae. Nah, kita tetap hati-hati, kita pilih. Ya. Siapa yang akan kita pilih? Nah, kita harus berusaha mengenal. Berusaha mengenal. Tanya pada siapa yang harus dipilih. Maka kalau di MTA, ya, sentral dari pimpinannya, siapa yang harus dipilih? Jangan memilih presiden misalnya. Yang akan dipilih siapa? Nanti pimpinan pusat yang akan menentukan. Pimpinan pusat tidak akan tinggal diam. Berusaha menentukan satu pilihan mesti sudah tanya ke sana kemari, tanya ke sana kemari. Dan berusaha mendekati pada yang akan dipilih itu. Nah, itu termasuk dalam kehati-hatian. Kalau hati itu masih salah, ya biar ditanggung sendiri nanti di hadapan Allah. Tapi kalau kita terus masa bodoh, terus rasa melu milih, tidak usah ikut milih, nanti akan dipegang orang-orang yang tidak kita kenal semua, tidak kita kenal semua. Nah, kita berusaha memilih yang baik. Ya. Lantai orang aneh ngapik, semua jelek. Ya jangan memilih yang paling jelek. Ya. Mesti ada di antara yang ada, yang baik. Kita hati-hati lah. Itu mengenai pemilihan umum ya. Tetap saya anjurkan, tetap memilih. Tapi hati-hati. Jangan kamu memilih karena diberi uang. Nah itu jelas. Kalau kamu memilihnya karena diberi uang, namanya suap. Dan Nabi kita mengatakan, Ar-Rosyi wal-Murtasi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Nah, jangan. Sebetulnya saya mau milih si A, tapi karena diberi uang si B, akhirnya milih si B lah. Si B memberi uang boleh diterima, tapi kalau pilihan saya si A, tetap saya akan pilih si A. Kamu memberi uang saya, mari. Mana bakal tak pilih, tapi itu ya. Nah, itu boleh. Kemudian mengenai sholat tahajud, itu ibu rupanya kurang paham. Jadi sholat tahajud dengan sholat tarawih itu sebenarnya sama. Hanya sholat tarawih itu sebutan sholat malam di bulan Ramadan. Biasanya disebut sholat tarawih. Itu sholat tarawih itu boleh dikerjakan di awal malam. Sampai sholat isya terbacakan sholat tarawih. Nanti kalau sudah sholat tarawih malamnya sudah tidak usah tahajud, wong sudah malam sudah tarawih kok. Tetapi kalau sholat tahajud, sholat malam di luar Ramadan itu dikerjakan waktunya setelah larut malam. Maka ada yang berpendapat toh sholat tahajud itu harus bar sudah tidur, bukan tidurnya. Masalahnya dikerjakan sudah larut malam, biasanya orang sudah bangun tidur misalnya jam 3, jam 2 malam atau jam setengah 3 malam. Kan sudah tidur itu. Nah maka dikerjakan dia di larut malam. Itu sholat malam yang dikerjakan di luar bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan boleh dikerjakan pada awal malam waktu isya itu. Sehabis sholat isya terus sholat malam boleh di bulan Ramadan. Gitu ya. Apalagi tadi yang ketiga doa Nabi kan? Ya itu mengada hadis Nabi. Nabi ketika itu menangis. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar yang lain tanya kepada dia, Rasulullah mengapa engkau menangis? Kalau boleh saya tahu, boleh ikut menangis, tolong ya Rasulullah apa yang menyebabkan kamu menangis? Kemudian Nabi mengatakan, saya memohonkan ampun ibu saya kepada Allah tidak diperkenankan. Tapi saya diperkenankan menziarahi kuburnya. Jadi mohonkan ampun ibunya, Allah tidak memperkenankan. Tidak boleh. Tapi menziarahi kuburnya, boleh. Itu Nabi, pengakuan Nabi sendiri. Ya. Mohonkan ampun ibunya aja enggak boleh, apalagi mohonkan saudara. Kalau saudara tidak mencintai Rasulullah bagaimana? Nah itu mestinya yang kita ambil di situ. Jadi walaupun anaknya sebagai nabi, itu tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. Ya, Nabi Ibrahim seorang nabi, tidak bisa menyelamatkan bapaknya. Nabi Nuh seorang nabi tidak bisa menyelamatkan anaknya, tidak bisa menyelamatkan istrinya. Tidak bisa. Maka kalau dalam Islam itu, orang itu selamat bukan karena bapaknya, bukan karena anaknya, tapi karena amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal solehnya sendiri. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. siapa berbuat amal soleh untuk dirinya sendiri, siapa berbuat jelek ya untuk dirinya sendiri. Itu dalam Islam. Apalagi kesempatan penanya berikutnya kami persilahkan dari Bapak 2 dari Ibu 1. Monggo untuk bisa Assalamualaikum. Berdiri. Mari. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohilah dari Perumnas 3 Karawaci Tangerang. Pak Ustaz, saya perempuan. Sudah tahu. Sudah tahu kalau kamu perempuan. Tapi saya bertengkar sama laki-laki. Karena dia sudah, pertama dia orang yang murtad. Kedua, dia menghina Al-Quran dan menghina Nabi Muhammad. Sebarannya terus, kok gak begitu jelas? Saya mengultimatum dia akan menjadi penghuni neraka. Bahkan menjadi batu neraka. Apakah saya berdosa, Pak Ustaz? Pertama. Kedua, saya punya bekas menantu yang murtad juga, Pak Ustaz. Yang apa? Yang murtad. Masuk Kristen. Karena ya, dia kawin sama orang Kristen. Ya. Dan saya punya cucu satu. Apakah itu bisa saya wariskan harta peninggalan saya kalau saya mati? Terus, atau bisa saya hibahkan, Pak Ustaz? Itu saja, Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu wanita bertengkar dengan laki-laki karena menghina Nabi. Ya, dah? Menghina Nabi. Ya. Kalau bertengkar dengan laki-laki karena menghina Nabi, rasa ghirahnya, rasa belanya. Ya. Tidak apa-apa itu. Karena Nabinya dihina, ada rasa bela. Bagus itu. Ya, kecintaan kepada Nabinya. Kalau mungkin dirinya sendiri yang dihina bisa memaafkan. Tapi kalau nabinya yang dihina, Allah yang dihinakan, berarti menginjak-injak agama kita. Ada rasa bela pada nabi, bagus itu. Tidak takut walaupun dia laki-laki kan itu kan. Bagus itu. Mudah-mudahan dicatat kebaikan di sisi Allah. Iya gitu ya. Kemudian kalau punya mantu, punya anak, murtad. Nanti kalau meninggal ada warisannya. Dalam Islam itu tidak ada waris mewarisi selain Islam. Jadi kalau bapaknya ibunya Islam, anaknya kafir. Kalau bapaknya mati atau ibunya mati, anaknya tidak berhak mewarisi. Begitu pula sebaliknya, kalau anaknya yang mati, bapak ibu tidak berhak mewarisi. Jadi waris mewarisi itu hanya sama-sama muslim. Gitu. Tapi di negara kita, sekalipun bapaknya, ibunya tidak sama agamanya, kalau meninggal, nah, negara ikut campur tangan. Itu bukan warisan, tapi mungkin itu peninggalan. Jadi anaknya ya diwenehi, anaknya sing Islam ya diwenehi, sing orang Islam diwenehi. Nanti kalau yang tidak Islam tadi gugat pada pemerintah, pada hukum, dimenangkan dia. Kalau saya sama-sama anak, kok tidak diberi? Yang diberi yang Islam saja. Ya, tetap nanti dia diberi. Dimenangkan. Karena negeri kita bukan negeri yang berlaku syariat Islam. Hukum negara. Ya. Itu. Maka dari itu, ya kita jaga. Kuangfusakum wa'alikum naro. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Jangan sampai tersentuh api neraka. Nah, jangan sampai murtad. Itu kalau dijaga terus, tidak akan ada timbul permasalahan seperti yang ibu tanyakan tadi. Ya, apalagi? Dari bapak. Mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi dari Keroncong. Insya Allah pendengar radio, Pak Ustadz. Dari mana? Dari Keroncong, Tangerang. Keroncong, oh ya. Insya Allah pendengar radio. Oh pendengar, ya. Gimana? Yang saya tanyakan adalah surat Al-Imran ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi secara berkata, ya Tuhan kami, tiada engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka suci engkau, maka pelihara kami dari siksa neraka. Pertanyaan Pak Ustadz, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya ayat itu menjelaskan manusia itu jangan sekali-kali melupakan ingatannya kepada Allah. Dalam situasi dan kondisi seperti apapun, jangan putus hubungannya dengan Allah. Maka diterangkan itu, baik dalam keadaan berdiri atau berbaring atau duduk, itu jangan sampai kita tuh putus ingatan kita kepada Allah. Selalu orang itu kontak dengan Allah, memikirkan, maka melihat apa saja, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Ya Allah, ya, apapun yang kau jadikan tidak ada yang sia-sia. Artinya Allah tidak menciptakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi artinya orang semacam itu selalu banyak ingat kepada Allah. Lah orang semacam itu yang bisa mengikuti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Rasulullah itu sebagai suri teladan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang yang aktivitasnya mengharapkan rahmat, mengharapkan balasan dari Allah. Dan orang yang selalu, ya, selalu nih. Dia mengatakan liman kana yarjullah wal yaumil akhir, selalu mengingat, meyakini akan datangnya hari akhir, hari pembalasan. Dan dia orang yang semacam itu banyak mengingat Allah. Maka baik dengan berdiri, berbaring, selalu ingat kepada Allah. Lah orang yang semacam ini, orang yang bisa mengikuti perilaku Rasulullah dalam kehidupannya. Ya, karena banyak mengingat Allah. Setiap akan berbuat sesuatu yang melanggar larangan Allah, dia selalu ingat. Mesti gak jadi, gak berani. Tapi kalau lupa kepada Allah, mudah orang dimasuki setan berbuat yang tidak baik. Tapi kalau dia berbaring, duduk, berdiri, selalu ingat pada Allah, dan selalu ingat akan datangnya hari berbangkit, hari pembalasan, hari kiamat, tentu orang semacam ini terjaga dari semua perbuatan-perbuatan yang jelek, yang maksiat. Ya begitu. Jangankan itu, sekarang orang berbaring, duduk, beri ingat pada Allah. Wong Allahu Akbar, sholat saja kadang-kadang tidak ingat pada Allah. Banyak orang sholat itu tidak ingat pada Allah. Apalagi sedang berbaring, duduk, ngobrol dengan teman-temannya. Duduk ngobrol dengan teman, kalau selalu ingat Allah, tidak akan terjadi obrolan itu yang melanggar larangan Allah. Misalnya, menggunjing, membicarakan aibnya orang lain. Itu dikatakan Allah seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Kalau orang yang selalu banyak ingat Allah, baik berbaring, duduk, berdiri, tidak akan berani begitu itu. Dan sekarang itu wong salat terakhir ingat Allah, apalagi ya dalam keadaan tidak salat. Ya, sholat itu kalau setelah ada keperluan itu kadang-kadang dicepet ke. Misalnya rakelingan Allah. Apalagi tadi punya kencan dengan temannya. Lagi sholat dihampiri kencan nih. Sudah kencan. Ya, sudah kencan itu langsung ingatnya. Sholatnya dicepet ke. Batikai ranganggo waladolin langsung amin gitu saja. Nah, itu bagaimana punya sholat begitu. Nah, itulah, jadi itu maksudnya menggambarkan orang yang banyak mengingat Allah, itu orang semacam itu yang bisa mengikuti laqadkan alakum fi Rasulullah. Orang mengikuti Rasulullah itu orang-orang semacam itu. Apalagi Penanya ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Saya menalkan diri atas nama Wijio Effendi atau panggilannya Wijio dari Brebes. Adalah pendengar radio yang belum lama, insyaallah kurang lebih 6 bulan. Ini pendengar radio juga ya? Iya, pendengar radio kurang lebih 6 bulan. Baru semalam saya bertemu tatap muka sampai berpeluk dengan Ustaz. Itu merasa kebanggaan daripada diri sendiri. Ya. Karena saya dalam hati yang tulus ini ingin mencari daripada yang disebut dengan jalan yang lurus. Tidak berpanjang lebar, saya ingin bertanya tentang wa anna hadza siratul mustaqim. Sesungguhnya jalan yang lurus adalah ini, yaitu Al-Qur'an. Fattabi'un, maka ikutilah. Kemudian di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, an'amta 'alaihim ini Rasulullah kemudian diterjemahkan oleh ustaz yang saya dengar dari radio, para alim ulama, para usyada wa sholihin. Kemudian pada dasarnya kita, diri saya sendiri, belum nyampe ke arah ke situ. Itu diuji oleh Allah berbagai macam cobaan untuk mengamalkan yang disebut tuntunan yang diikuti oleh para iwasyuan dan iwasyolihin. Dalam satu contoh tentang keluarga, bahwa kewajiban sebagai orang kepala rumah tangga adalah menjaga ku ahlikum wa ahlikum naro. Artinya jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana mensikapi tentang wanahadal musyrif mustaqim, nikmat yang bagaimana, sedangkan orang-orang yang beriman, yang mengaku Allah dan Rasulnya, diuji oleh Allah dan bermacam macam cobaan dan ujian. Nikmat yang bagaimana yang saya tanyakan. Yang kedua saya bertanya, bahwa kamu berpegang teguhlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa uli amri minkum. Nah, yang saya dengar dari radio Ustadz itu tidak, apa saya belum pernah dengar apa bagaimana, belum menerjemahkan wa uli amri minkum. Sedangkan taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan wa uli amri minkum. Artinya pengikutnya Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah sudah meninggal, itu kemungkinan itu dulu karena tadi waktunya sudah banyak, masih banyak pertanyaan, tapi mudah-mudahan yang diri saya yang masih bodoh ini dimohon ampunan oleh Allah atas pertanyaan ini salah dan tidaknya, khususnya pada Ustadz minta jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu yang bertanya ini mungkin masuk kita. Kita itu mohon kepada Allah, tapi tidak paham yang kita mohoni apa. Maka tadi nikmat-nikmat yang bagaimana. Ya. Padahal kita siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bunyinya ayat yang kita baca setiap salat itu sebab ya Allah, tadi tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ihdinash shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat pada mereka. Jadi yang kita mohon itu jalan yang lurus, seperti jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah pada mereka. Lah, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah itu di dalam ayat yang lain diterangkan wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'alladzina an'amallah fa ulaika, maka mereka itu an'amallah, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, Kita minta seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Allah menjelaskan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Jadi orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jadi ketika kita sholat itu, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus seperti jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Maksudnya kalau dijelaskan itu seperti jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Itu yang kita mohon. Tapi karena kita tidak tahu, ispokoi ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita mohon sesuatu tapi enggak paham yang kita mohon apa, maka enggak pernah dikabulkan. Karena Nabi kita mengatakan innallaha la yaqbalullah min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa bagi siapa yang berdoa tapi hatinya kosong. Ya, mengucap tok tapi enggak ngerti yang dimaksud. Ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus, tapi enggak ngerti jalan yang lurus itu seperti apa. Apa seperti jalan Ayam Wuruk, apa jalan Diponegoro, apa itu, ya, itu enggak mudeng tahu jalan yang lurus itu apa. Padahal kalau kamu minta jalan yang lurus, ternyata Allah telah tunjukkan wa anna hadza sirati mustaqima. Ini loh jalanku yang lurus. Kalau kamu minta tunjukkan jalan yang lurus, Allah sudah menunjuk, ini Al-Quran ini jalanku yang lurus. Maka kalau kamu betul-betul minta ditunjukkan jalan yang lurus, Quran ini jalan yang lurus. Seperti jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Yang telah saya beri nikmat, yang dimaksud itu para nabi, para siddiqin, para solihin. Kalau kamu ingin mendapat seperti itu, Allah tadi sudah menunjukkan, wa mayyuti'illaha wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan diberi nikmat seperti yang telah diberikan oleh Allah pada para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Jadi kalau kita minta seperti jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulullah. Untuk taat pada Allah, perintah-perintahnya dijalankan, larangannya ditinggalkan. Yang perintah Allah dan larangan Allah semua tercantum dalam Al-Quran. Maka kalau kita minta jalan yang lurus, tidak mau memahami Quran, tidak akan dapat. Ya, maka jalannya kembali pada Al-Quran. Nah itu. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, ulil amri minkum, coba diartikan itu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, coba. Surat An-Nisa ayat 59. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, ada notnya di situ? Tidak ada. Ya. Ulil amri minkum. Jadi orang-orang yang memegang urusanmu, minkum dari kamu. Kalau kita perhatikan ayat tadi, atiullah wa atiur rasul, bukan wa atiulil amri, bukan. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Dan orang-orang yang memegang urusanmu dari kamu. Pemimpinmu dari umat Islam maksudnya. Maksudnya, selama pemimpin tadi taat kepada Allah, taat pada Rasulullah, kita supaya mentaati juga. Ya. Tetapi, sekalipun itu pemimpin kalau mengajak maksiat pada Allah dan Rasulnya, la sam'a wa la ta'ata, jangan didengar, jangan ditaati. Jadi pemimpin itu maksudnya selama dia mengajak kita kepada taat pada Allah, taat pada Rasulullah. Karena innama ta'atu fil ma'ruf, taat itu hanya kepada hal yang baik, yang benar. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk, apakah itu pemimpin, ya, apakah itu orang tua sendiri, makhluk kan. Selama maksiat kepada Allah, jangan ditaati. Dibaca surat Taubat 123 itu. Itu orang tuanya. Orang tua aja gak boleh ditaati kok kalau memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan. Ayo dibaca. Surat At-Taubah ayat 123. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufari. Ayat 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman. Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu pemimpin-pemimpinmu jika mereka lebih mengutamakan kekafiran atas keimanan. Dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin-pemimpinmu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya kan? Jadi sekalipun itu bapak, sekalipun saudara, pemimpin, selama dia itu mengajak kepada jalan taat pada Allah dan Rasulnya, wajib ditaati. Tapi kalau dia memilih jalan kekafiran daripada jalan keimanan, maksudnya mengajak menyimpang dari Allah dan Rasulnya, jangan ditaati. Jadi taat pada ulil amri itu selama pemimpin itu mengajak kepada kebaikan, kebenaran. Kalau pemimpin mengajak tidak benar, jangan ditaati. Ya, jangan ditaati. Kalau ati Allah wa ati Rasul, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul. Pakai ati Allah, pasti harus ditaati. Karena Rasul tidak mungkin mengajak maksiat. Tidak mungkin. Tetapi wa ulil amri minkum, pemimpin kamu ya. Ya. Dengan syarat kalau pemimpin kamu tadi mentaati Allah, mentaati Rasulullah, boleh ditaati. Karena pemimpin tadi pun mempunyai kewajiban taat pada Allah, taat pada Rasul. Gitu? Maka ati Allah wa ati Rasul bukan hanya rakyat. Pemimpin pun mempunyai kewajiban taat pada Allah, taat pada Rasul. Lah rakyat mempunyai kewajiban taat pada pemimpinnya selama pemimpin tadi itu taat pada Allah, taat pada Rasul. Kalau mengajak maksiat dari Allah dan Rasulnya, la sam'a wa la ta'ata. Jangan didengar, jangan ditaati. Nah, salah-salah. Cukup itu jawabannya. Kesempatan ketiga, kami bacakan pertanyaan tertulis. Mohon sabar bagi yang ingin langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat uh. Salam sehat selalu untuk Ustadz. Perkenalkan nama saya Adi, saya seorang PNS yang bekerja di puskesmas. Dalam pekerjaan sehari-hari, saya melayani pasien dengan memberikan obat. Yang hendak saya pertanyakan adalah, apabila dalam suatu kandungan obat terdapat atau didapatkan dari bahan yang haram semacam enzim CO babi yang digunakan dalam pembuatan kapsul, apakah obat tersebut haram? Karena pada kenyataannya saya maupun pasien tidak tahu terbuat dari apa obat tersebut. Karena saya tidak dan belum mengetahui kandungan obat tersebut. Apakah benar atau halal pekerjaan saya? Kedua, dengan semakin berkembangnya dakwah MTA di Indonesia ini, saya usulkan agar MTA bekerja sama dengan stasiun TV nasional agar pengajian Ahad pagi setiap minggunya disiarkan secara live tanpa harus secara online atau internet seperti acara dakwah di TV One tiap minggu siang. Terima kasih. Jadi mengenai obat tadi, kalau saudara tahu memang itu dari barang yang haram, ya jangan dipakai. Tetapi Nabi kita mengatakan tidak ada obat dari barang yang haram itu enggak ada. Ya. Lah kalau itu memang kapsul itu terdiri dari barang yang haram, isinya, nah isinya apa tuh dari barang yang haram itu? Apalagi kalau saudara tidak tahu hanya katanya-katanya, ya, suatu katanya-katanya kan tidak pasti. Justru Nabi mengatakan yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang mengatakan hanya dasarnya katanya-katanya, qala wa qila saja. Kalau memang itu obat dari barang yang haram, itu kewajiban pemerintah. Mayoritas bangsa yang beragama Islam itu jangan dikonsumsikan yang haram. Ya, maka pembuatan obat-obatan diusulkan pada pemerintah, pada DPR. Ya, jangan sampai ada obat yang dikonsumsi oleh umat Islam ini dari barang yang haram. Kalau kamu sebagai dokter memberi obat ini ternyata ada haramnya, ini tidak tahu, tidak dosa, yang dosa kan yang tahu itu. Nah katanya itu, kalau katanya itu nggak bisa dipegang. Wong makanan saja harus ada label dari Majelis Ulama halal haram. Ya mestinya obat-obatan termasuk yang dikonsumsi makan itu, ya mestinya sudah dalam penelitian halal haramnya. Dan bagi kita orang awam tidak punya kemampuan dan tidak banyak alat untuk mendeteksi itu, ya sudah, apa yang disiapkan obat-obatan yang ada lewat farmasi, pengobatan dan sebagainya itu, kalau nanti ada yang haram dikonsumsi, tanggung jawab pemerintah itu di hadapan Allah. Kalau dokter yang sakit itu kan tidak tahu, bukan dokter itu bukan pembuat obat, apalagi yang sakit kasih obat dokter, ya obatnya flu misalnya, obatnya ini ya tinggal makan saja kan. Ternyata ada yang haram, itu tanggungannya pemerintah. Kita tidak usah begitu, nanti kalau ragu-ragu malah rasis domari minggu. Remangan obat wis diolono kok gak haram tok ke meneh. Nah, dikeluarkan lagi ning tapi sakit kasih obat ini. Nah, jangan ragu-ragu. Ya, mohon kepada Allah, kalau Allah memberikan kecocokan obat ini, Allah beri kesembuhan. Ya. Ya. Apa lagi? Ada dua pertanyaan. Oh, tentang TV nasional tadi, Ustaz. TV ya, rumah samu TV ragate sithik toh. Kemarin kita waktu di Silatnas kemarin, hanya berapa jam itu? Satu jam. Itu ketua panitianya itu tahu. Tayangan satu jam itu biayanya berapa? 1,3 M. Bayangkan. 1,3 M hanya untuk Silatnas kemarin. Lah saben minggu katanya nyiarnya bangkrut gitu kan. Nah, maka kita harus punya TV sendiri. Nanti kalau punya TV sendiri, ya siarke terus nanti pengajian akad pagi. Seperti ARB itu loh, ya. ARB itu metu TV terus, waktu TV ini dhewe. Seperti Pak Surya Paloh barang itu metu TV terus, wong duwe TV. Lah nanti kalau TV nanti ada muncul, memang TV kita bukan untuk komersial seperti radio kita, tujuannya TV dakwah. Maka tentu liputan dakwah akan disiarkan. Tunggu saja, sabar. Rasa nyewa. Nyewa mahal kok. Ya. Nyewa mahal. Nanti kalau sudah punya sendiri ya kita utamakan itu memang TV dakwah yang isinya pengajian untuk dakwah. Itu ya kita utamakan. Iklan-iklan tidak boleh masuk seperti TV pada umumnya. Iklan masuk pun harus disaring. Iklan yang jorok-jorok itu gak boleh masuk. Apalagi? Bagaimana cara mengajarkan anak dengan cara sunnah? Contoh kalau sholat niatnya tidak dimulai dengan usoli. Karena istri saya mengajar di rumah lebih dari 100 anak. Di lingkungan kami tinggal, mayoritas beribadah dengan cara bid'ah. Nah istri saya takut nanti kalau sudah mendarah daging susah untuk melepaskan bid'ah itu. Bagaimana caranya Ustaz? Ya sejak awal itu diajarkan yang benar. Ya sejak awal diajari yang benar. Kalau anak itu sebenarnya kan tinggal nurut pengajarnya. Kalau kamu mengajarkan anakmu ya umur 7 tahun diajari sholat gitu kan. Sholat cara yang benar. Cara tuntunan Rasulullah sekaligus diajarkan. Nanti sudah mapan sendiri. Ya. Dasarnya tadi sesuai dengan tuntunan Rasulullah diajarkan yang benar sedini mungkin. Nah itulah. Jangan sampai mengajarkan cara setelah gede nanti membenarkannya sulit nanti. Nah, maka sejak awal diberikan pelajaran yang betul sesuai dengan tuntunan. Ya, apalagi perkembangan smartphone sangat menguntungkan bagi user yang bisa memanfaatkannya, terutama bagi para pelaku bisnis. Tapi banyak juga sisi negatifnya yang bisa saya amati game, bahkan sampai perjudian yang disajikan di sana. Yang ingin saya tanyakan, teman-teman saya satu kerja banyak yang main poker atau remi kartu online. Bagaimana status hukum para gamer di bawah ini, Ustaz? Satu, hanya main poker, kartu remi tidak pakai uang. Dua, main poker dan pakai uang berupa chip atau koin yang sebagai taruhannya. Tiga, menjadi bandar atau agen penjual chip atau koin. 4. Si fulan sudah bertobat dari kesalahan yang pernah diperbuatnya, tetapi dia mengenal dan bahkan menjadi pelaku seperti ketiga poin di atas. Bagaimana nasib si fulan ini tentang taubat dan amalan-amalan yang pernah dilakukan sebelumnya? Jadi semua bentuk apapun yang ada unsur-unsur perjudian itu haram. Rasan tidak main remi tadi tidak. Kamu lihat bola saja bisa judi kok. Lihat bola. Ini menang Indonesia pemenang Thailand nih. Ya, terus judi. Nanti kalau menang Indonesia, nah, yang betek Indonesia tadi dapat taruhan dari yang betek menang Thailand tadi. Nah, gitu lah. Itu kalau sudah terjadi begitu judi. Lihat bola bisa jadi judi. Apa saja bentuknya asal itu dipakai untuk judi haram, rijsun min amali syaitan, perbuatan keji dari perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhi. Lihat bola lihat gitu aja, lihat bulu tangkis lihat, enggak usah pakai judi ya, pakai remi apalagi tadi. Semua bentuk perjudian alatnya apapun atau tidak pakai alat sekalipun, kalau itu sudah arahnya kepada perjudian itu haram, harus ditinggalkan. Kalau tidak judi tapi menghabiskan waktu berjam-jam enggak ada manfaatnya, Nabi kita mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Tidak berguna saja ditinggalkan apalagi membawa madarat karena judi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Allah mengatakan demi masa manusia itu dirugikan dalam waktu. Waktu longgar dibuang-buang, disia-siakan, tidak bermanfaat. Waktu muda disia-siakan. Maka Nabi mengatakan iktanim khomsan qabla khomsin. Ya, 5 sebelum datangnya 5 itu jangan sampai manusia dirugikan dalam keadaan itu. Waktu muda belum tua, waktu sehat belum sakit, waktu longgar belum sempit, waktu kaya belum miskin, waktu hidup sebelum mati. Itu kesempatan-kesempatan itu untuk banyak beramal baik, jangan disia-siakan. Maka orang kalau ngerti Islam bisa memilih manfaatnya apa ini daripada waktu saya gunakan tuh begini untuk banyak baca Quran, banyak zikir, banyak ini ada manfaatnya kan gitu. Ya. Apalagi sudah tertulis cukup. Sudah cukup. Bagi yang langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Muntasir dari Cinere Depok. Ustaz, hari ini adalah hari pertama saya mengikuti pengajian MTA. Oh iya. Jadi mohon maaf seandainya pertanyaan saya agak aneh. Akhir-akhir ini saya mendengar kabar yang menyenangkan tentang ada kaitannya Candi Borobudur, Wonosobo, dan Nabi Sulaiman. Diterangkan bahwa satu-satunya nabi yang menggunakan nama Jawa adalah Sulaiman, yang ada su-nya. Kemudian ada kota Sleman, ada juga Wonosobo. Dan seandainya ini satu kebenaran, saya pikir kabar gembira ini untuk bangsa Indonesia, di mana ternyata bangsa Indonesia adalah bangsa yang pernah punya peradaban tinggi. Bagaimana pandangan Ustaz tentang informasi ini yang disampaikan oleh salah seorang dosen IAIN Jakarta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untungnya apa toh? Andai kata Nabi tadi ada namanya Sulaiman, ada namanya Jawa, untungmu apa? Sekalipun nabinya dari Jawa atau dari Cinere sisan, ya, kamu orang Cinere, diangkat nabi dari Cinere, ya. Andai kata Nabi Muhammad itu dari Cinere, ya umpama. Kalau kamu tidak mengikuti apa yang diajarkan Nabi, untungnya apa? Ya. Maka Nabi mengatakan, walaupun Nabi itu orang Arab, Nabi mengatakan, la fadla baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab dan orang ajam, orang selain Arab, kecuali ketakwaannya kepada Allah. Jadi jangan membangga-banggakan nek wong Jawa ki apik. Presidennya kabeh wong Jawa terus ya. Ndak pernah presiden Indonesia dari luar Jawa, kan ndak pernah. Seolah-olah sing iso dadi presiden orang Jawa, ndak. Ya. Orang manapun boleh berhak kalau memang itu dipilih rakyat dari presiden, silakan, harus ditaati. Nah, sekarang andai kata Nabi dari orang Jawa, dari Wonosobo, ya. Kalau orang Wonosobo tidak itu ajaran Nabi, ya kafir. Ya. Untungnya apa? Nabinya orang Arab, yang kafir nggak dapat untung apa-apa, walaupun nabinya orang Arab. Nah, maka yang dihitung oleh Nabi itu bukan karena kebangsaan, kesukuan, yang dikatakan oleh Allah itu karena ketakwaannya. Ketakwaannya, ya kan? Itu tidak perlu bangga, wah itu Nabi ini wong Wonosobo. Itu apa coba? Ya, tidak ada apa-apanya kita itu. Jangan membangga-banggakan keturunan. Malah Nabi mengatakan orang yang membangga-banggakan keturunan, kesukuan, itu derajatnya seperti kumbang pemakan tai, kata Nabi. Nah, wong Jawa ngandake wawong breng gitu loh. Maka sama orang itu keturunan anaknya siapa, asalnya sama. Ya, asalnya sama. Maka di oleh Allah yang dihitung derajatnya yang tinggi, yang mulia hanya orang bertakwa. Apakah kamu orang Arab, apakah kamu orang Cina, apa orang Jawa atau orang mana sajalah, yang dimuliakan orang yang bertakwa. Sekalipun kamu orang Arab tidak bertakwa, orang Cina bertakwa, lebih mulia orang Cina yang bertakwa tadi daripada orang Arab walaupun punya nabi dari bangsa Arab. Ya, enggak ada apa-apanya itu. Gitu ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, sebelum kami akhiri, saya minta sepatah dua patah kata dari Pak Jenderal Anton Tabah, Jenderal Polisi, yang kebetulan ikut hadir di tengah-tengah kita ini, minta tambahan tausiahnya kepada seluruh warga Masjid Tafsir Al-Quran di Jakarta ini. Dan ternyata banyak pendengar radio yang dia masuk ikut kajian hanya karena mendengar radio. Maka waktu berikan kepada Bapak Jenderal Anton Tabah yang kemarin hari akad pagi, mungkin saudara-saudara yang dengar radio juga ikut mendengarkannya. Itu suara beliau akad pagi yang lalu itu ngisi di MTA Pusat, di Masjid Tafsir Al-Quran Pusat sana, Bapak Jenderal Anton Tabah. Suaranya itu lah, mungkin saudara-saudara juga belum lihat kiyainya yang mana. Nah sekarang biar dia tampil depan ini menyampaikan ya, sepatah dua patah kata untuk memberi tausiah kepada kita semua. Mari Bapak Jenderal, kami waktu silakan. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustadz Besar Kiai Haji Ahmad Sukino yang saya muliakan. Terima kasih saya bisa silaturahim walaupun semalam baru datang. Bisa bertemu dengan saudara-saudara seiman sebangsa di bumi Tangerang ini. Tadi pertanyaan terakhir menggelitik saya tentang Sulaiman. Yang jelas Presiden Venezuela itu orang Madura. Karena namanya siapa? Victor Maduro. Jadi, tapi apa untungnya orang Madura? Yang jelas nanti yang menang di Madura itu P3. Karena ini mendekati pemilu. Loh, sana ada PKB, Pak. Ya, PKB di sana namanya PKB. Jadi semua P3. PKB dan P3 dan PKB. Saya senang sekali tabayun karena saya sejak jadi polisi tahun 82 sampai sekarang sudah 30 hampir 32 tahun. Saya itu di intelijen. Suka menyelidiki aliran-aliran. Apalagi masalah agama, karena MTA ini diisukan macam-macam, menghalalkan anjing, mengharamkan tahlilan, zina lebih baik dari tahlilan. Setelah saya tabayun, saya selidiki, kebetulan saya juga memahami Quran dan Sunnah. Saya sejak SD sampai SMA di Katolik. Tapi saya ketemu seorang pakar Quran Hadis, Profesor Dr. Hasbi Asidiki. Saya dibimbing dari SMA kelas 3 itu sampai bertahun-tahun. 6 tahun lah beliau membimbing saya, sehingga saya diberi karunia oleh Allah bisa tahu Quran dan Sunnah. Sampai saya masuk ke IAIN Sunan Ampel. Jelek-jelek saya ini alumni IAIN. Jadi saya punya otoritas secara sistem. Walaupun saya mu'alaf, tapi saya perdalam terus. Akhirnya setelah saya selidiki MTA ini, benar-benar sesuai dengan Quran Sunnah. Tidak ada satupun yang nyimpang. Ini saya cocokkan dengan penelitian Departemen Agama RI. Kesimpulan Depak yang dipimpin oleh Kapus Litbang Depak, Profesor Dr. Nurholis. Ajaran MTA secara substansi sesuai agama Islam. Lebih fokus mengkaji masalah bid'ah. Jadi yang diajarkan MTA adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Islam ini mau pecah 73 kelompok. 72 masuk neraka, yang satu ke surga. Siapa itu? Yang mengikuti sunnah Nabi dan sahabat. Paling maksimal hanya sahabat yang boleh diikuti. Karena sahabat itu, saya tanya juga dengan Pak Ustadz, menangi atau menemui era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ajaran-ajaran atau pemahaman yang di luar itu oleh MTAD tinggalkan, bukan mengharamkan. Peringatan 3 hari, 7 hari, 40 hari kematian itu ulama-ulama lain pun berkata laisa minal Islam, bukan dari tuntunan Islam. Saya tanya ke Kyai Haji Munawir Nur Hadi Musawir, sekarang pimpinan, salah satu pimpinan MUI pusat. Kebetulan saya sejak Ramadan kemarin, saya juga di daulat menjadi pengurus MUI pusat. Saya sekarang juga jadi pengurus MUI pusat. Beliau juga mengatakan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari kematian, peringati kematian, laisa minal Islam, kata Pak Kyai Haji Nur Hadi Al-Musawir. Tapi kalau itu yang berkata Pak Ustadz Sukino, rame. Ini apa gitu. Tapi kalau yang berkata ulama lain, diem. Nah itu apa artinya? Memang kalau kebenaran itu mesti ada rintangan. Itu wis gawan bayen. Jadi jangan mengharap tidak ada rintangan. Itu jil jelas maksiat. Tahu jil? Jaringan Islam liberal, jaringan iblis laknatullah. Biar yang ngomong jenderal loh. Ya. Jelas melanggar, menyimpang dari Islam, enggak ada rintangan. Ya. Sampai mendirikan judi ini enggak dirintangin. Ya, ada yang nafsirkan jilbab budaya. Enggak ada yang rintangi. Enggak ada yang jelek-jelekan. Padahal jilbab itu perintah Allah. Ya. Itu. Itu. Yayan kan banyak ini. Ya, saya lihat tadi yang hadir yayan banyak. 4 Desember kemarin saya diundang ke alumni saya di Yayan Sunan Ampel. Karena menjadi Universitas Islam Negeri Surabaya. Jadi jangan kaget. Diuri-uri, disyukuri hidup yang singkat di dunia ini, ketemu agama Allah yang benar. Benar ukurannya apa? Dari Quran dan Sunnah tadi. Jangan ngaku-ngaku ahli sunnah tapi enggak ngerti covernya Bukhari, enggak ngerti. Covernya hadis muslim enggak ngerti. Kalau kita-kita benar-benar kutubu sitah katam. Bukan hanya meng ini. Hadis-hadis kecil katam. Bukan hanya Quran saja yang katam. Quran katam bacaannya bukan. Saat terjemahannya. Jadi kita tidak ngoyoworo. Dipegang teguh iman ini, disyukuri, jangan disepelekan. Karena laisa adamiyun illa qalbuhu baina usbu'aihi. Semua anak Adam itu keimanannya hanya dikempit dua jari oleh Allah. Fa in sa'a aqoma wa in sa'a azago. Iman yang sudah kita, hidayah yang sudah kita terima ini, keimanan ini hanya dijepit oleh Allah dengan dua jari. Hadis Bukhari juz 6 halaman 151. Nek Allah nglepas-lepas. contoh paling dekat. Ngambil contoh orang terkenal itu bukan ghibah untuk itibar. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tabat Yada Abi Lahab itu kan masih hidup. Tidak ghibah. Sa'labah bin Khatib yang tidak mau zakat masih hidup. Itu enggak ghibah. Mektisen masuk Islam, tapi dia sepelek ke keislamannya. Tidak benar-benar mensyukuri hidayah itu. Akhirnya hidupnya sengsara. Itulah itibar masa kini. Itibar yang hidup itu bisa memberi teladan. Memberi, mencari contoh itu. Bandingkan dengan Muhammad Ali yang masuk Islam dengan istiqomah. Saya pikir itu yang perlu ditekankan dalam kajian siang ini. Bersyukur ini penting. Ketemu hidayah. Hidup sekali yang sangat singkat. Hidup di dunia yang sangat singkat. Karena masih ada kehidupan lagi yang kekal. Jangan serakah. Ada teman jenderal saya sampai punya bonbin. Mobilnya 30, istrinya 4, rumahnya 20, untuk apa? Ya. Ini karena keserakahan-keserakahan tadi, karena tidak memahami agama. Banyak sekali orang mengaku Islam, apalagi di Indonesia ini. Survei terakhir Monash University yang sholat Muslim Indonesia cuma 25%. Yang khusyuk 0,1%. Makanya seperti ini. Nah, MTA punya tanggung jawab. Fenomena yang sadar mendengar radio MTA menjadi sadar. Yang Buddha masuk Islam kembali, yang Kristen masuk Islam kembali. Dulu Islam. Ini ratusan ribuan anggota jamaah MTA ini yang sudah Islam, masuk Buddha, masuk Kristen, kembali ke Islam karena mendengar radio MTA. Ibu, itu apa artinya? Metodologi memahami Islam di Indonesia selama ini tidak efektif. Yang iayan-iayan cari S2, S3, tolong diselidiki, jadikan tesis. Juga yang sarjana umum bisa membuat tesis untuk doktornya ini. Saya kira ini tambahan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul qaulil hadza. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kalau tidak puas, memang saya bukan alat pemuas. Kalau tidak paham, mari kita pelajari secara jantan agama ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Jenderal Anton Tabah yang telah memberikan pemantapan kepada kita, dan saya meyakinkan memang jalan kebenaran itu tidak pernah mulus sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai beliau terusir dari kampung halamannya di Mekah, terpaksa hijrah ke Madinah. Karena saat itu penduduk Mekah tidak menerimanya. Tetapi janji Allah pasti benar. Dengan pertolongan Allah, karena memang memperjuangkan agama Allah, akhirnya Allah memberikan pertolongan, kemenangan, bisa kembali lagi pulang ke Mekah, ke kampung halamannya dengan situasi yang berbeda. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau dulu menyiarkan agama Islam di Mekah dianiaya, disiksa, sampai diusir, akhirnya hijrah ke Madinah. Di Madinah tetap menyuarakan, mengembangkan, mendakwahkan Islam, akhirnya banyak para pengikut-pengikutnya, sehingga Allah memberikan kemenangan, bisa kembali lagi masuk ke Mekah. Dulu di Mekah diusir, dianiaya, masuk Mekah kembali itu. Kamu lihat manusia berbondong-bondong semua masuk Islam. Jadi kan kemenangan Allah. Maka kalau masih tafsir Al-Quran, mengikuti jejak Rasulullah, jangan mengira akan jalan mulus, hambatan, rintangan itu selalu ada. Tapi percayalah kepada janji Allah. Kalau kita tetap lurus, ikhlas dalam menegakkan agama Allah, intansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu betul-betul menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Awal-alan dalam perjalanan mengalami hambatan rintangan, dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan suatu kemenangan. Yang dahulunya tidak suka, membenci, mengusir dan sebagainya, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah menjadi orang yang mau mengikuti kajian kita secara berbondong-bondong. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saya rasa kajian pada siang hari ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah dan diridhoinya. Para pendengar radio yang setia dan radio NTA, mudah-mudahan bisa istiqomah, yang akhirnya nanti bisa mengikuti kajian dan bisa mengembangkan, mengajak handai tolannya untuk beramai-ramai ikut mendengarkan radio NTA. Kemudian tergerak hatinya untuk mempelajari agama ini dengan sungguh-sungguh pada sumber yang sesungguhnya. Sumbernya Islam yang sebenarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikianlah kurang lebihnya dari saya sendiri. Kalau ada kekurangan, saya mohon maaf. Mari kita akhiri kajian siang hari ini. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.